Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allama al-Quran. Khalaq al-insan. Allamahu al-bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi arsalahu rabbuna lil-nasi ajma'in lil-alami kafa fa'adda al-risala wa'adda al-amana fa'allamahu al-Quran wal-bayan. Wabad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup saat sementara sebagian saudara-saudari kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzan kepada Allah, barangkali bekal saudara-saudari kita dianggap cukup, dosa-dosanya barangkali sudah tertutupi oleh amal solehnya dan sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah. Kita diberi kesempatan hidup sampai malam ini, barangkali masih ada hal-hal yang kurang baik yang mesti kita perbaiki, ada bekal-bekal mulia yang mesti kita tenun sehingga tenang saat kita berpulang dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan malam ini menjadi malam terbaik di antara sekian malam yang pernah kita lalui, dan saya berbahagia kita bisa hadir dibuka dengan bacaan tadi Al-Qur'an. Semoga menghadirkan berkah. Di dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 4793, beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Binhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan menerima hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nabi, kalau ada orang-orang yang baik yang memiliki sifat-sifat mulia, maka di antara yang paling baik di antara mereka adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an, mengkaji isinya, kemudian ia berupaya mengamalkan sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi di Al-Quran itu setidaknya ada 5 jenis kebaikan. Ada thayyib, misalnya di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, semuanya tanpa kecuali. Jadi kalau sudah nas itu semua tanpa kecuali. Disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran. Nanti lebih jauh kita bisa mengkaji, tadi disebut dengan 5 nama nanti ya. Ada bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, itu menyebut unsur nafsu kita, bagaimana cara mengendalikannya. Jadi kalau disebutkan dengan bashar, itu kaitan dengan nafsu. Kita pertama dicipta, di Quran surah 15 ayat 28 disebut dengan bashar. Ya wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum bashar. Yang kedua ada ins, ya sering disandingkan dengan jin. Itu disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, itu menunjuk aspek kelembutan. Ya, kelembut, ramah, tampak. Ya, beda dengan jin. Jin itu tersembunyi, kasar sifatnya. Walaupun melakukan penampakan, dia tetap tidak ramah. Ya, ya, jin disebut jin karena tersembunyi. Ya, dan tidak ada jin kemudian nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, dia jin bermasalah itu. Apalagi yang cari-cari penampakan jin itu pasti punya persoalan itu. Ya. Dan jin tidak ramah. Karena itu gak ada orang kemasukan jin tiba-tiba pengen ikut pengajian misalnya. Gak ada. Ya, pasti mulutnya mengacau, tindakannya meracau. Ya, manusia beda. Manusia tampak, ramah. Gitu. Jadi kalau ada manusia yang satu saat senang sembunyi-sembunyi, tidak mau tampak, nah itu sama dengan? Nah, bukan. Ya, sama dengan sedang punya masalah gitu. Ya, punya masalah, pasti ada persoalan. Biasanya tanpa tiba-tiba ketemu kita di jalan menghindar, ya ada pintu depan lewat pintu belakang, ya, itu berarti punya masalah, ya. Dan kalau ada manusia yang jadi kasar, itu pasti ada yang salah dalam dirinya. Nanti kita akan bahas, ya, turunan ayatnya. Manusia itu lembut, baik, bahkan di Quran surah 17 ayat 70 itu diciptakan dengan mulia dengan unsur-unsur kebaikan. Kalau ada yang lisannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, itu pasti mendapatkan bekal yang salah dalam hidupnya, pasti itu. Karena itu di Quran tidak pernah ditemukan kecuali anjuran kepada yang baik dan larangan pada yang buruk. Pasti itu. Nah, yang ketiga ada disebut dengan insan namanya. Ya, insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surahnya yang ke-76, ya, hal ata alal insan. Itu kalau insan disebutkan menunjuk kepada semua totalitas aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat dalam Al-Quran, termasuk di hadis, apa yang harus dikerjakan saat bangun tidur sampai tidur lagi, maka temukan kata al-insan. Di situ ada bimbingannya. Yang keempat, ada Bani Adam. Menunjuk pada asal keturunan. Semua manusia yang hidup di bumi, itu asal mulanya bersumber kepada Adam alaihissalam. Tidak ada manusia satupun hidup di bumi yang kalau diurut-urut itu, kecuali semuanya bersambung pada Adam. Kalau ada yang berkata manusia berasal dari monyet, nah jangan mau tuh. Ya, katakan kalau Anda dari monyet silahkan, cuman gak usah ngajak-ngajak kita gitu ya. Nah, semua ke Adam pasti. Ya, karena itu mukjizat Nabi Muhammad SAW pertama kali itu baru lahir sudah membawa mukjizat. Ya, apa itu? Mukjizatnya nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam walaupun lahir ayahnya telah wafat. Ya, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ur bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushanah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihi salam. Coba diulang. Nah, itu bisa pertama. Okay. Yang kelima namanya Nas. Nah, itu disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu surah paling favorit bagi umat Islam di era pancaroba. Surah ke-114 ya, Qul a'udzu birabbin nas. Nas tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada semua manusia dari awal hidup sampai kehidupan terakhir. Sampai semua berakhir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hai semua manusia, mau kalian yang sudah beriman, yang belum beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau beraktivitas di bumi, cari makan, lakukan dengan legal. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan melanggar hukum. Supaya tenang, nyaman. Lalu dari yang baik itu, kemudian dari yang halal, belikan yang baik-baik supaya badan sehat. Nah, thayyib itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, hadis, kecuali menunjuk kebaikan pada aspek fisik, secara fisikal. Nah, ini konsep Islam itu kalau cari makanan, cari yang menyehatkan. Tidak harus semua kemudian dikonsumsi. Itu bahasa Quran. Jadi kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib. Itu artinya fisiknya sehat, baik. Sekalipun boleh jadi, itu sifatnya belum baik. Fisiknya saja, ya secara fisikal. Ada dulu Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali barang, dia gak pulang-pulang ya. Padahal dia sehat. Nah, itu fisikal baik. Kalau kita ingin menjadikan kualitas sifatnya baik, sifatnya, sehingga fisik ini dorong dengan sifat yang baik, maka keluarlah nanti sikap yang mulia. Nah, secara sifat ini naik nanti dari Thayyib jadi khair namanya. Khair. Kaifa haluk, apa kabar? Alhamdulillah ana bikhair. Maksudnya berada dalam suasana yang enak, yang baik, bisa untuk ngobrol, bisa untuk diskusi. Jadi kalau ada, ini yang menarik, kalau ada sifat mulia di kehidupan ini, maka orang Islam itu mesti jadi yang terbaik di antara yang baik itu. Sampai turun ayat Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Ya, sebelah kiri di atas, sebelah Musa. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian ini luar biasa. Setelah kalian ditempa oleh Rasulullah, belajar, kemudian turun Al-Qur'an, diberikan petunjuknya, berubah dari jahiliyah pada umat yang terbaik. Jadi kalau ada orang baik, ini umat Islam ini mesti lebih baik. Ada orang jujur, maka yang lebih jujur itu umat Islam. Ada orang sabar, maka yang paling sabar itu umat Islam. Jadi kalau ada nilai kebaikan setitik di bumi, yang terbaik itu harus orang Islam. Kapan itu bisa diwujudkan? Ketika umat jahiliyah ini mendapatkan cahaya Al-Quran. Itulah yang merubah kemudian semua itu menjadi lebih baik. Karena itu turunlah hadis tadi, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadis inilah yang menjadikan aku berhenti sementara dari atas untuk menggali kandungan isi Al-Quran. Supaya jadi manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW. Maka saya berbahagia tadi dibuka taklim kita dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan di situ ada cahaya, ada kebaikan yang bisa menjaga kualitas taklim kita di sini, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup dengan amin. Kita harus mulai. Waktu kita terbatas insyaallah. Sampai jam berapa, Bang Din? Oh, baik. Silahkan sampai jam 12, jam 9 pulang. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Baik, izin tadi saya sempurnakan sebentar ya sebelum masuk ke temanya. Jadi satu, tayyib, kedua khair, yang ketiga ma'ruf namanya. Jadi kalau sifat berubah jadi sikap, jadi ma'ruf namanya. Jujur, itu sifat. Jadi kalau Anda disogok kemudian Anda tolak, nah itu sikap, ma'ruf namanya. Ya. Anda sedang bekerja, Pak, ini loh, tolong tanda tangan. Fee-nya bagus dilihat. Oh, maaf ya, saya enggak bisa. Jadi orang tahiyat, okelah, tidak akan pernah dipakai maksiat. Bisa. Tiap hari tahiyat pakai maksiat, Anda malu kan? Saya enggak mau, itu ma'ruf. Naik, Pak, 100 miliar fee-nya. Oh, sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Tidak. Enggak ada istikharah dalam maksiat ya. Nah, jadi jangan beri peluang. Itu ma'ruf. Dan khair sering digabungkan dalam Quran dengan ma'ruf, dengan turunnya Quran surah ketiga ayat 104. Inilah ayat yang mendasari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah ya, 18 November 1912 ya, 18 Zulhijjah 1330 setelah pertemuan di Kali Abang Tanah Krukut, Senin 17 April Senin Kliwon tahun 1905, 13 Jumadal Ula 1333 Hijriah. Ah itu ya. Itu ditulis, itu di bukunya Profesor Ahmad Bansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah ya, yang jilid pertama halaman 19 paling kanan sebelah bawah. Nah, itu pernah beliau tuliskan. Baik, saya teruskan. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair disandingkan dengan ma'ruf. Jadi kalau mengajak pada yang baik sifat, silakan. Tapi kalau mau perintahkan orang, kerjakan dulu ma'ruf. Lakukan dulu, baru perintahkan ana. Nah, ayo ke masjid. Gak apa-apa tidak ke masjid. Siap dulu untuk ke masjid, baru aja ana. Kerjakan, baru perintahkan. Itulah ma'ruf. Tapi kalau untuk mengajak, boleh bebas. Siapapun bisa mengajak. Bahkan penjahat pun misalnya bisa mengajak. Ya, ajak. Ayo sholat dulu. Ya. Itu kan ada di Lampung itu orang kalau misalnya sebagian tempat ya, yang paling ujung, pernah ada satu komunitas itu kalau mau mencuri, mau merampok, malamnya tahlilan dulu. Anda bayangkan. Ya. Di bayangannya kalau sudah nanti wafat, gak usah ditahlil lagi. Kan, ya. Nah, itu kan sesuatu yang benar ditempatkan dalam cara yang salah. Ya. Kalimatul haqqi, yiradu bihal batil. Baik. Tayyib, khair, ma'ruf. Cuma banyak orang baik juga, belum tentu kebaikan itu dikerjakan karena Allah. Even ada yang belum beriman, kita doakan mudah-mudahan beriman. Ada yang belum beriman pun itu bisa baik. Banyak zaman Nabi ada orang kaya yang filantropis, kebantu-bantu. Ya, sekarang Bill Gates juga begitu, Jeff Bezos juga begitu, Warren Buffett juga begitu. Dia punya komunitas filantropis, dia nyumbang. Cuman kan dikerjakannya itu bukan karena Allah. Nah, kalau ada orang misalnya non-Muslim bantu, ya bangun jalan, bahkan ada yang bantu sumbangan bikin madrasah, ada kan? Ada. Cuma belum dikerjakan karena Allah. Kalau itu kemudian diniatkan karena Allah dan melahirkan pahala, maka berubah namanya menjadi ihsan. Keempat, tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Ya, ihsan itu disebutkan oleh Nabi di hadis Muslim, ada nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah. Jadi bukan cuma sholat saja. Maaf, kerjanya karena Allah, makannya karena Allah, minumnya karena Allah. Kalau minum saja karena Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Kalau bekerja karena Allah, maka mustahil mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah. Itu mustahil. Ketika Anda mampu mengerjakan semua itu, maka naiklah sifatnya pada yang keempat disebut ihsan namanya. Orang yang disebut muhsin. Jamaknya muhsinin. Orang ini, kalau dia wafat, dengan status muhsin, maka ditempatkan di surga paling indah nomor 2 levelnya. Ya. Nomor 2 itu tingkatnya luar biasa, bisa menatap Allah tanpa hijab langsung. Quran surah ke 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yauma idin nadhirah. Ada orang yang wajah itu berbinar luar biasa. Bukan karena masuk surganya, karena belum masuk. Ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa menatap Allah tanpa hijab yang selama ini dia rindukan. Di saat di dunia kan gak pernah ketemu. Gak pernah lihat. Bapak, ibu punya anak. Sekolah di Amerika. Sudah 20 tahun gak pernah jumpa. Rindu gak? Besok landing jam 7. Jam berapa Anda ke bandara? Bisa nginep. Tunggu. Hitung pesawat. Mana yang datang? Mana yang datang? Sampai tiba. Begitu tiba kan. Wah. Belum dipeluk. Sudah menatap air mata. Sudah menangis mata. Keluar air mata. Maka ada sang perindu Allah. dia jalan-jalan di bumi, dia merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Makanya ketika berjumpa tuh, oh, berbinar wajahnya, seakan-akan lebih daripada yang lain. Gak ada yang bisa nanti. Ya, sahabat kami, Ustaz Arifin Ilham itu, tengok sebelum berakhir dan kembali kepada Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Kalimat terakhirnya yang beliau tuliskan, saya datang situ, Ustaz, Allah, bukan ada yang lain. Allah, Ustaz, Allah, nikmat, nikmat. InsyaAllah. Dan berpelukan, doakan. Tuliskanlah kalimat terakhirnya, liqa'ullah, sedang menanti perjumpaan dengan Allah. Liqa'ullah. Nah, orang-orang itu ketika kembali kepada Allah diberi kesempatan. Dan dia masuk ke dalam surga dengan muhsinin. Malamnya senang tahajud, senang istighfar. Dia tunggu-tunggu itu. Maka turunlah Quran surah ke-51 ayat 15-23. Di ayat 15-16 yang Allah sampaikan, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sungguh sebagian orang takwa ada nanti yang tinggalnya di taman surga. Tidak ada yang paling indah tinggal di komplek kecuali dekat tamannya. Komplek surga dia di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum, semua kebutuhannya langsung diberikan oleh Allah. Kalau surga yang biasa, tapi maaf ya, biasa pun masuk surga. Ya, di surga nih. Ya, jadi bukan kelas ekonomi seperti di dunia ya, tidak, beda gitu ya. Beda. Jadi mala ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Semua kenikmatannya enggak pernah ditata, tidak terdengar infonya dengan sebenarnya saat di dunia, dan terlamunkan pun tidak begitu. Ya beda. Nanti yang melayani kalau perempuan, pangeran surga. Laki-laki bidadari surga. Dilayani oleh minimal 70 bidadari yang terbaik dan pangeran-pangeran surga terindah. Natap wajahnya itu seperti berlian-berlian yang kemilauan. Lu'lu' wal marjan, hurun indah. Jauhlah sama anda natap saya itu jauh. Jauh. Jadi luar biasa. Ya, begitu ingin sesuatu, datang. Pangeran surga tidak. Semua yang diberikan langsung dari Allah. Jadi seketika. Itulah muhsin. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, kalau anda satukan, tayyib, fisiknya bagus, khair, sifatnya mulia, ma'ruf, sikapnya terbaik, keempat, dan dia kerjakan karena Allah, ihsan, berubahlah. Nama itu menjadi solih namanya. Solih. Solih itu gabungan dari empat tadi. Tayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Jadilah solih. Karena itu, seorang ibu bahkan yang tengah mengandung, itu suami istrinya pasti akan berdoa, berharap anaknya saleh. Itu sudah fitrah. Silakan buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Ya falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Tatkala suami itu kemudian telah menikah, bergaul istri mengandung sampai kandungan berat, maka disitulah suami istri mulai berdoa, ya Allah, jadikan anak kami saleh, anak kami saleh. Saya belum pernah mendengar ada seorang ibu berkata, ya Allah, jadikan anak saya anak yang thayyib. Gak ada. Khair, saleh. Karena setiap kita merindukan anak yang sehat, anak yang cerdas, mulia, dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi mau saya sampaikan, mudah-mudahan pengajian ini, siapapun ustadznya, mudah-mudahan semua diarahkan kepada yang terbaik, insya Allah. Itu mukaddimah, sekarang kita mulai isi kajiannya insyaallah. Bismillah. Beragama atau beriman, beriman di era pancaroba. Sebetulnya tema ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara peringatannya oleh Imam Ahmad dimasukkan dalam kitab musnadnya. Ya, jadi di hadis itu nanti ada jami'. Ya, mohon izin ya, saya tidak bermaksud mengajari, hanya mengingatkan, nanti kalau beli bukunya bisa sesuai maksud saya begitu ya. Ada jami', ada sunan ya, ada musnad, ada mu'jam, itu berbeda. Kalau anda ingin membeli kitab hadis dengan tuntunan yang komprehensif, general sifatnya, dan bisa jadi bimbingan kehidupan kita, bisa. Teman-teman ini tadi saya dengar ada yang pengusaha, kenapa anda gak mengeluarkan ayat-ayat usaha dalam Al-Quran, hadisnya dikeluarkan. Demi Allah saya katakan, kami ada juga kelas itu, spesifik dari Al-Quran, dari hadis. Tidak pernah dalam sejarah ada orang mengikuti bimbingan Al-Quran dengan hadis, dia praktekkan nilainya dalam kehidupan, kecuali semua usahanya selalu kembali tanpa modal. Bukan balik modal, balik untung. Tidak pernah balik modal, balik untung. Semuanya berhasil. Dan hebat sifatnya. Bebas dari riba, bebas dari kejaran, bebas dari kegelisahan. biasa, berhasil. Kenapa enggak Anda keluarkan? Ibu sudah berapa tahun jadi ibu? Belasan tahun kah, puluhan tahun kah? Kenapa tidak mengeluarkan bimbingan jadi ibu dalam Al-Quran, dalam hadis? Keluarkan. Indah. Karena itu istri Nabi itu kenapa diperkenankan lebih daripada 4? Karena ternyata semua karakteristik istri Nabi menjadi miniatur dari semua karakteristik perempuan di bumi. Silahkan cek. Nanti ibu akan temukan ada yang mirip Sayyidah Aisyah, ada. Bukan wajahnya bu ya, karakteristiknya. Ada yang Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ada. Istri Nabi itu dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi setelah menikah, semua diarahkan pada yang indah. Tidak pernah cemburu kepada kecuali pada urusan akhirat. Kalau dia bisa tahajud dengan Nabi, besok saya pun harus tahajud. Tidak pernah berhitung setelah menikah kecuali urusan akhirat. Bagaimana satu kurma jadi ibadah di hadapan Allah. Yang tadi cuma belanja yang dihitung. Belanja, belanja. Sekarang satu kurma pasti jadi ibadah. Indah. Nah itu nanti cari bukunya, kitabnya namanya Jamia. Yang paling komplit adalah karya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya kitab namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi ulang masih poh. Al-Jami. Nah, karena mungkin kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu kitab jami' berisi 97 pembahasan. 97 bab. Enggak usah baca semua. Zaman Nabi pun enggak semuanya dipelajari. Profesi Anda apa? Keluarkan bimbingannya. Artis Nabi zaman ada artis zaman Nabi namanya Hasan bin Thabit. Bikin lirik-lirik yang bagus, syair yang hebat. Dulu zaman artis banyak sampai turun surat-surat syair itu ada, surat lirik surah ke-26 para penyair asy-syu'ara. Itu kan esensinya di ayat 224 sampai 227. Dibagi dua tuh, artis yang negatif dengan yang positif. Ya. Wasyuara yatabi'uhumul ghawun. Ada para penyair, artis tuh zaman-zaman itu, mohon maaf kata Allah, itu orientasinya tuh enggak jelas. Ya banyak buang-buang waktu, tersesat. Alam taru annahum fi kulli wadin yahimun. Kadang-kadang cari inspirasi ke lembah cuman jalan aja. Tapi buang-buang waktu. Makan terlambat, minum enggak, keluarga enggak diperhatikan. Ya, disebutkan banyak tokohnya Emre El-Qais. Datang ke lembah cuman lihat orang bengong bikin puisi. Ya, kifanab kimin dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahaumali. Duhai yang baru diputuskan kekasih, ngapain bengong natap di sini? Ayo move on, ayo move on. Sudah ada zaman jahiliyah. Kalau ada orang sekarang remaja putus cinta kemudian enggak move on, itu sudah terjadi 15 abad yang lalu. Orang jahiliyah itu ada. Tapi indahnya ayat 227 kata Allah, illal ladzina amanu. Tak ada penyair-penyair yang beriman yang dia mencari lirik untuk menegakkan kalimat Allah. Jadilah Maher Zain, itu kan Yusuf dan seterusnya. Itu boleh silakan. Kenapa enggak Anda keluarkan, ada semuanya. Dan disebut penyair beriman yang bisa masuk surga. Kalau bisa mencari yang baik, tampil yang baik, artis yang baik, aktor yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kan berat di hadapan Allah itu nanti. Semua ditatap jadi figur. Ketika jadi figur dicontoh, berlakulah hadis Muslim nomor hadis 1389. Man dalla ala khairi falau ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min syai. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan atau bahkan memfasilitasi, maka setiap yang mengerjakan dari kebaikan itu dia mendapatkan pahalanya. Anda ikut tutorial hijab, terus dilihat public figure. Orang lihat berhijab semua. Dari apa yang Anda pernah kerjakan dari semua yang berhijab itu, selama dia hidup, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Tapi kalau Anda bermaksiat, laku hal yang sama. Nah, kenapa gak dikeluarkan? Gak usah semua. Yang politisi, kita buka Kitabul Imarah. Bab, bagaimana cara mengisi pemerintahan dengan baik. Belajar. Masa yang ngambil orang-orang Eropa, orang Yahudi, PPS diterapkan namanya diganti. Dari syariah jadi Ventura, macam-macam. Dari kita itu. Ya, dipraktekkan di sana. Kenapa kita lalu kemudian mencela orang, kita sendiri yang mengerjakan. Ya, kita kerjakan dengan baik. Jangan sibuk mencela, kita sendiri gak hadirkan. Ya. Ayo, lakukan, lakukan. Itu jamnya. Kalau teman-teman ingin cari bimbingan spesifik tentang fikih, saya ingin berusaha sholat bagus dulu. Wudunya bagus, cari kitab sunan namanya. Sunan ya. Cuma saya harus perjelas, sekarang banyak sunan ya yang harus dispesifikasikan tuh ya. Nah, jadi kembalikan, sunan yang di sini adalah sunan kitab hadis untuk bimbingan fiqih. Contoh, saya mau tahu cara sholat dari awal sampai akhir. Kalau mau yang lengkap, spesifik supaya nggak bingung, cari kitab sunan. Misal sunan Abu Dawud. Ini jangan terjebak di pemikiran semua ada di Al-Bukhari. Tidak, masih umum di situ. Nih, tidal mau turun sujud. Sami'allahu liman hamidah, saya mau sujud nih. Itu nggak ada di Al-Bukhari cara sujud. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Sehari lagi buat sadar kita salah kita mencari di situ. Ya. Enggak ada. Adanya di mana? Di kitab sunan. Ya, mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan, ada isi semua. Kitab sunan. Kitab yang disusun berdasarkan urutan fiqih. Yang ketiga ada musnad namanya. Ini yang tadi saya sebutkan. Musnad ini kitab yang disusun ya berdasarkan urutan-urutan perawinya, periwayatnya. So, ibu ingin tahu, ini Sayyidah Aisyah berapa hadisnya? Saya pengen belajar langsung hadis-hadis Sayyidah Aisyah, saya pengen ikuti. Ada 2000 hadis, buka musnad. Musnad Imam Ahmad. Ya. Saya pengen anak saya pintar nih. Ya, bagaimana cara mendidik Nabi supaya anak pintar? Buka musnadnya misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Buka. Yang terakhir namanya Mu'jam. Mu'jam itu adalah kitab hadis yang disusun dengan standar indeks. Saya mau cari hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Lihat di huruf hamzah i, cari di Mu'jam. Sekarang sudah banyak ya, ada Maktabah Syamilah, ada dan seterusnya. Nah, hadis yang terkait dengan kita malam ini, saya mohon izin lambatkan sedikit supaya mudah dicatat, terdapat di Musnad Ahmad nomor hadis 8493. Jadi terkait dengan prediksi Nabi, keterangan Nabi akan terjadi orang beriman di masa depan dalam suasana pancaroba. Apa kata Nabi? Badiru fitana ka qati'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yaitu ia bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi jauh-jauh hari menyampaikan, kata Nabi, hati akan tiba satu masa nanti di masa depan, bergegaslah kalian mengumpulkan banyak amal soleh, karena di masa itu akan terjadi ujian suasana pancaroba yang tidak biasa. Biasanya kalau musim biasa hujan, atau hujan, tersiapkan payung, siapkan jas hujan, musim panas, bahkan pakaian sesuai. Pancaroba kan tidak. Tiba-tiba jam 3 panas, jam 5 hujan, dingin jadi panas. Nah kata Nabi akan tiba di satu masa ujian itu yang kita alami seperti acak gitu, yang gak pernah kelihatan nampak, yang tadinya kita mawas jadi biasa. Ya, mohon maaf ya, dulu kalau gempa saja itu semua tuh bisa bergetar dan bertakbir, bahkan Allahu Akbar, gempa dikit tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia bilang ada lini, ada lini, dia bilang ada gempa, ada gempa, la ilaha illallah, itu baru gempa sedikit, kayak jadi tontonan tiap hari. Cuma jadi info, Maluku gempa, sekian skala Richter. Ambon gempa, sekian skala Richter. Ya, NTB gempa, sekian skala Richter. Jadi harian saja. Kalau sudah tiba seperti itu hati-hati. Kata Allah, kalau orang sudah mulai menganggap gempa-gempa itu biasa, kami akan hadirkan gempa yang paling dahsyat, yang mengangkat dari bawah naik ke atas semua. Gempa itu bahasa Arabnya zilzal. Kalau zilzal, kalau disebutkan sekali, baik dengan verb, kata kerja, fi'in, ataupun dengan ism, noun, kata benda, itu artinya bangunan di atas tinggi runtuh ke bawah. Misal ya, misal saya sebutkan idza zulzilatil ardu, sampai di sini sekali saja, maka itu artinya bangunan tinggi hancur ke bawah. Dah, gempa hancur. Tapi kalau disebutkan dua kali, sekali lagi, baik dalam bentuk kata kerja fi'il, misal idza zulzilatil ardu zulzilat, atau kata bendanya, sifatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu artinya, maaf, bukan yang di atas turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Allah nanti akan tiba, orang-orang sudah menganggap gempa itu biasa. Ini gempa, gempa, gempa, maka saya akan hadirkan gempa yang tidak biasa. Saya naikkan semua yang di bawah naik ke atas, wa akhrajatil ardu afqalaha, maka bumi akan mengeluarkan semua yang dikandung naik ke atas semua. Disitulah manusia mulai berkata, wa qala al insanu ma laha, semua berkata, ya ini ada apa ini? Ini enggak biasa, ini enggak biasa. Terlambat. Apa tanda-tanda ke arah situ? Sebelum-sebelumnya masa-masa yang jauh ya. Di antaranya adalah tibanya nanti hal-hal yang dirasakan oleh kita menjadi semakin buram, tidak jelas. Orang beriman dulu beriman, orang kafir kafir, orang muslim belum beriman. Tapi yang ini beda, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Saking dahsyatnya ujian di masa itu, ada orang yang paginya beriman, itu siangnya bisa kafir. Pagi beriman, sore pindah agama. Kalau hati-hati tuh. Ya, bahkan paling minimal munafik. Nifak. Ya, munafik. Jadi paginya beriman, tapi siang-siang sudah ikutan orang lain untuk ibadah. Ya. Paginya beriman, siang-siangnya udah bela orang lain. Bahkan mengatakan misalnya semua agama sama. Ya, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Oh, hati-hati tuh. Itu terlambat itu. Yang seperti itu sudah ada di masa Nabi. Namanya Ka'ab bin Ashraf. orang Yahudi, ya dia liberal. Ya jadi sudah masuk Islam, dia masih senang baca-baca Taurat, ya, terus pergi ke sinagog. Kelihatan oleh sahabat diadukan pada Nabi. Ya, ini bagus nih, Nabi itu indah, tidak pernah menghukumi langsung seseorang. Langsung diklarifikasi, diadukannya Rasulullah si fulan ini muslim tapi ikut-ikutan di ibadah tempat lain. Khawatirnya nanti yang baru Islam ini karena belum paham, belum kuat, kalau Anda berdialog enggak apa-apa. Pak Din misalnya punya aktivitas berdialog, enggak apa-apa, silakan dialog. Terus dengan non-muslim nanti saya hadirkan hadis-hadis lain. Awas, ini bukan urusan mencampur adukan. Kalau kita bertoleransi, bermuamalah, jangan dibatasi. Anda punya tetangga misalnya Nasrani, ya Kristen, Hindu, Buddha, baik bergaul, jangan dibedakan. Silakan, even Anda punya masakan, bagi loh. Kalau enggak bagi dosa. Coba lihat, pernah dengar hadis ini? Maaf ya, saya lompat sedikit. Jika ada seorang muslim memasak masakan, baunya sampai tangganya, awas, baunya, maka bagilah ia sekalipun hanya hafal kuahnya. Tapi bukan kuahnya dibagi ayamnya Anda makan, bukan. Bukan. Ya, maksudnya even itu masak kuah saja, bisa. Saya cuma punya singkong nih, tapi saya punya bumbu opor, ya. Masak itu bagi supaya dia enggak salah paham gitu, ya. Bagikan ke situ. Walaupun cuma kuahnya, bagi semua. Singkongnya ada, bagi. Tapi apakah di hadis itu dikatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Never. Tidak. Semuanya. Jadi kalau tetangga kita pun non-muslim, ini ada, saya punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, sampai baunya, bagi. Nih loh, saya masak makanan, ketok. Baik ya berbagi. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Dan kalimat itu menghunjam ke jiwa. Jadi asbab hidayah. Besoknya ketok rumah lagi. Bu, assalamualaikum. Gak bisa salam. Apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Misalnya, gak apa-apa. Ada keluar. Ya. Indah di Islam itu boleh. Tapi kalau ini, case-nya beda. Dia mencampur adukan, dia ikut-ikutan ibadah tempat lain. Ini ibadah, sana ibadah. Dan dianggap semua sama. Nah, itu Ka'ab begitu. Diadukan pada Nabi, dipanggil oleh Nabi. Apa benar kamu begini? Iya Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, bukankah wahyu yang diturunkan pada Musa sama-sama dari Tuhan yang sama? Taurat kan dari Allah. Ya kan? Al-Quran dari Allah. Ya sama saja saya pelajari. Langsung memerah wajahnya Nabi. Nabi law kana Musa hayyan. Kalaupun Musa hidup sekarang, pasti akan beriman kepadaku dan tidak akan kembali belajar apa yang telah ambil dari Quran. Ini yang sempurna. Disampaikan. Nabi ajarkan ada penyimpangan di sini, di sini, di sini. Ini yang justru Quran yang meluruskan semua itu supaya jadi lebih baik. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 208 dari peristiwa itu. Paling kecil di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffa. Hei orang-orang beriman, kalau sudah beriman itu jangan dicampur adukan dengan yang lain lagi yang sekiranya bisa mengurangi kadar keyakinan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Anda jangan langsung baca ke situ. Naik dulu ke atas. Baca dulu dari ayat-ayatnya yang dari 204-nya, 205 sampai 208. Kata Allah, kadang-kadang orang-orang yang mengajak Anda untuk mengerjakan hal-hal demikian tadi dengan pemikiran-pemikiran mereka, itu mereka jago retorika. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nanti Anda temukan dari sebagian manusia ada yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik luar biasa. Bahkan dia bisa mengutip potongan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi maknanya dibelokkan. Diambil sepotong, mana dibelokkan. Ambil sepotong, mana dibelokkan. Wa huwa aladul khisam, kata Allah dia musuh yang paling bahaya, lebih bahaya daripada setan. Lebih bahaya. Kalau setan aduun mubin. Kalau ini aladul khisam. Kenapa? Awas hati-hati, karena setan itu sifatnya bisa enggak maksa. Setan itu cuma ngajak. Ngajak. Makanya nanti setan itu akan berlepas diri di akhirat. Ketika ada orang mengadu, "Ya Allah, karena setan ini saya menjadi musyrik misalnya." Kata setan, "Saya enggak maksa kok. Saya cuma ngajak, tapi Anda ikut." Kan? Itu kata setan tuh, "Saya berlepas diri, saya cuma ngajak." Makanya di Qur'annya bahasanya waswas, alladzi yuwaswis. Tapi ini tidak, dia bisa menekan. Kayak bisa menjadikan orang itu beragamanya gak jelas. Bagi mukmin siangnya bisa kufur. Atau begitu sebaliknya. Bahkan ada yang paling dahsyat adalah, dia mengaku beriman, tapi ia bi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Anda akan temukan ada orang bahkan yang menjual ayat-ayat Tuhan, menjual nilai agama, hanya ditukar dengan kepentingan dunia semata. Dia beriman, gelarnya tinggi. Bisa kiai, bisa habib, bisa ustaz, bisa apapun. Tiba-tiba dia menjual fatwanya hanya dengan segelintir dunia saja. Kasih Alphard, fatwa berubah. Nah, kasih Lamborghini, keputusan bisa beda. Kasih Lamborghini, ya, lebih beda lagi. Bisa terjadi. Hati-hati. Kalau itu sudah nampak, kata Nabi, kamu mesti hati-hati. Mesti hati-hati, karena fitnahnya menjadi acak. Karena gak bisa dibedakan. Fitnah paling besar itu adalah ketika ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, tahu hukum, kemudian berbuat sesuatu yang menyebabkan kebingungan bagi awam. Itu yang paling berbahaya. Jika itu terjadi, ada. Maka Anda mesti hati-hati. Turunlah Quran surah ke-4 ayat 100 paling kiri sebelah bawah di bawah. Ya. Allah sampaikan waqad nazzala 'alaika fil kitab qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Akan tiba satu masa kalau Anda bertemu yang seperti ini, kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Jika Anda mendengar siapapun berfatwa dengan ayat Al-Qur'an, tapi dia simpangkan maksud ayatnya atau dia jadikan Islam sebagai olok-olok, yang berhijab diolok-olok, orang mau lebih bagus diolok-olok, kan? Dan sebagainya. Fala taqmudu ma'hum. Jangan sibukkan untuk mencela itu. Indah sekali Quran, enggak ada celaan, enggak dapat. Janganlah, karena mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Ya. Enggak usah dicela. Cukup jangan sertai mereka. Kalau ada pengajian, enggak usah dihadiri. Bacaan, enggak usah dibaca. Ada tontonan, jangan ditonton. Itu pun bukan karena benci. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai ketika diisolasi itu dia sadar dia salah, sampai dia balik lagi. Kita doakan tuh, ya Allah, berikan dia hidayah, berikan petunjuk yang baik. Tapi jangan sampai dia sadar saya salah, dia balik gitu. Innakum idzam mithluhum. Kalau Anda abai dengan ini, lama-lama Anda seperti itu juga. Ujung-ujungnya enggak sholat juga gitu. Ujung-ujungnya meragukan keimanan sendiri. Ikut-ikutan, ujung-ujungnya sholat tidak dilakukan, muslim iya, tapi juga anehnya banyak menyoal nilai-nilai keislaman, kan aneh. Orang Islam tapi merendahkan ajaran keislamannya sendiri. Kata Allah, lama-lama kamu akan begitu. Ya, bahkan nanti ada yang paling ajaib, ya, yang paling unik nih. Dia rajin zikir, ya awas, tapi puncaknya enggak sholat. Ada. Saya senang dengan buku-buku karya ulama lokal kita yang rasa internasional. Ya, ditulis pakai bahasa Arab. Di kayak aja Ahmad Dahlan itu, Muhammad Darwish, Allah yarham. Al-Habib, beliau keturunan Nabi loh. Keturunan Nabi, ya, walaupun tidak pernah menyebutkan gelarnya misalnya, itu keturunan Nabi. Muhammad Darwis Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Grebek, ya, bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu adalah wali Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri. Ya, kalau kita teruskan, bin Ahmad Jumadil Qumrah. Ahmad Jumadil Qumrah itu turunan dari Ali Zainal Kabir. Ali Zainal Kabir turunan dari Ali Zainal Abidin. Ada keluar dari Al-Husain, Al-Husain adik Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW. Jadi jangan takut di yang ikut Muhammadiyah, ya ikut Nabi juga, cucu Nabi maksudnya. Ya, makanya disebut Muhammadiyah. Ya, ya ingat loh, tapi hati-hati, bukan cuma nama. Karena sifat, ya-nya nisbah, tak-nya sifat. 4 kali disebutkan di Al-Quran, kata Muhammad. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 ayat 2 dengan namanya, dan Quran surah 48 ayat 29. Disebutkan Muhammad menunjuk pada nilai-nilai hablum minannas yang mulia. Sosialnya. Sosial. Ya-nya nisbah, tak-nya sifat. Makanya kalau ada yang bergabung di Muhammadiyah, itu sifat sosialnya harus lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Bisa memberi, bisa melihat akhlaknya bagus, orang-orang muslim, non-muslim, mereka berikan perhatian yang baik kepada hewan, pada tumbuhan. Jadi kalau cuma masuk persyarikatan Muhammadiyah tapi akhlak enggak ada, dengan orang tidak baik, dan sebagainya, patut tanyakan apa yang mau dicari di situ. Ya? Nah, saya kembalikan ke awal. Jadi teman-teman sekalian, bapak dan ibu, kembalikan ke mulanya. Nah, ini yang paling menarik. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, guru-guru yang lain, kalau kita kumpulkan, kembalikan ke awal, memberikan gambaran-gambaran yang sangat indah kepada kita. Pesan pentingnya, saya agak cepat, hati-hati, terjadi satu peristiwa di masa yang akan datang, situasinya seperti tadi, kalau ada yang demikian, maka cukup kita isolasi, jangan ikut-ikut, ujung-ujungnya sama. Nah, sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau belajar di guru yang sama, waktu mau berangkat ke Mekah, di Kiai Haji Soleh Darat, Semarang. Dipesankan, belajarlah ke Mekah, berangkat. Kiai Ahmad Dahlan itu lebih tua usianya, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sekitar 6 tahun. Sama-sama berguru di guru namanya Ahmad Khatib Al-Binangkabawi. Ya, lahir tahun 1880. Ya, Kiai Syekh Ahmad Khatib Al-Binangkabawi. Belajar dari situ. Kemudian pulang-pulang berganti nama dari Kiai Haji Muhammad Darwis ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari itu sahabatnya punya tipikal berbeda. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan senang beramal. Jadi menulis dikit, konsep itu amalkan, amalkan. Ngajar al-ma'un, langsung dipraktikkan. Kiai Haji Muhammad Hasyim senang menulis. Beliau punya 19 kitab. Punya koleksinya, dan saya hafalkan. Ya, 19 kitab. Kitab pertama, kedua, ketiga. Di kitab keduanya itu namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dibuka di halaman 11, paling kiri sebelah bawah, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan baris keempat. Beliau sampaikan, hati-hati, wa minhum al-abahiyyun. Nanti kata beliau itu di wilayah Jawa itu sudah mulai muncul paham-paham aneh, menyimpang. Siapa di antaranya? Abahiyun, aliran dikenal dengan Abahiyun. Apa itu aliran Abahiyun? Ya, kata beliau, orang-orang yang merasa banyak berzikir sehingga sampai kepada puncaknya, tapi simpulnya keliru, konslet. Banyak konslet. Falayantabiqu alaihil amru wal nahyu. Ya, jadi karena sudah merasa dekat dengan Allah, saya sudah dekat dengan Allah, enggak berlaku lagi perintah dan larangan. Ya, jadi maaf ya, kalau misalnya tampilan pakai jubah misalnya kan, di jubahnya panjang atau mungkin juga berjenggot atau yang lainnya, Anda datang sedang berzikir. Anda tanya misalnya, "Kyai, ini sudah tiba waktu zuhur nih, sudah azan, apa enggak salat dulu?" Lalu beliau menjawab, "Adik masih belajar. Kalau Pak Kyai, tubuhnya di sini, rohnya sedang salat." Anda tahu enggak apa komentar Kyai Hasyim? Kata Kyai Hasyim, "Ini adalah dhalalah. Menyesatkan, sesat dan menyesatkan dan berpeluang menjadi kafir." Berpeluang jadi kafir. Di halaman 14-nya lebih ajaib lagi. Kata beliau, dibangun kemudian rumah-rumah ibadah lain, datanglah orang-orang ke situ kemudian mengenakan dengan pakaian-pakaiannya, bizayyihim. Ada yang ikutan nyanyi-nyanyi dengannya. Ada yang ikutan bergabung dengan itu semua. Anda tahu komentarnya apa kata Kyai Hasyim? Ini bukan saya. Awas, hati-hati. Seorang yang ikut dengan kebiasaan yang kafir, dia berpeluang menjadi kafir. Itu komentar beliau di kitabnya. Dan itu kapan terjadinya? 1333 Hijriah. Sekarang 1440 Hijriah. 107 tahun yang lalu. Sudah diperingati. Baca kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dari halaman 9 sampai halaman 14. Ada semua. Dan itu terjadi. Dan dulu orang itu diajak ke tempatnya berpakaian seperti itu. Sekarang gak diajak ke tempatnya pun, di mal-mal pakai pakaian itu. Ya? Kantor-kantor udah pakai itu. Itu gak boleh sama Kyai Hasyim dulu. Itu gak boleh. Gak bisa kata beliau itu. Ya. Nanti ada banyak hal. Sampai beliau itu di halaman yang menariknya itu, yang halaman sebelumnya, di halaman 10 ya. Halaman 10 beliau sampaikan begini. Bahkan Anda akan temukan ada orang-orang yang mengatakan diri sebagai bagian dari Tuhan. Kan Nabi lah gitu. Saya diskusi, Pak Din mohon izin dengan MUI Jawa Barat itu. Itu di Jawa Barat saja, Bu, hampir tiap bulan ada nabi baru. Bulan. Hampir tiap bulan. Sebetulnya itu enggak aneh sih, karena sudah diprediksi oleh nabi. Kata nabi lah, nabi ya ba'di. Ke depan itu akan banyak orang ngaku nabi. Kalau ada yang seperti itu, cukup katakan. Enggak ada, Pak, tolak. Itu selesai. Jadi kalau ada orang ngaku, enggak aneh. Yang aneh itu setiap ada nabi baru, ada pengikutnya. Itu yang aneh. Ya. Jadi, poin-poin itu yang mau saya maksudkan. Hati-hati, ini kondisi ini ada. Sekarang pertanyaannya, kalau itu dihadapi, ada dan di sekitaran kita, apa yang harus dilakukan? Ini poin pembahasan utama kita. Ya, jadi saya buka dengan hadis Nabi tadi dulu supaya tema ini ternyata ada loh diperingatkan Nabi. Dari dulu loh, dan itu sangat penting. Kalau masalah fikih, kita bisa bertoleransi. Dan tidak perlu berkelahi. Yang kunut ada dalil. Ada, betul. Yang tidak kunut pun punya dalil. Yang salah itu yang gak sholat subuh. Gak usah ribut. Yang pakai telapak tangan, ada untuk sujud. Yang pakai lutut, ada. Yang salah itu yang turun pakai kepala duluan. Itu yang keliru. Ya. Bismillah sir, ada. Bismillah jahar, ada. Yang gak pakai bismillah pun ada. Bismillah rakaat pertama, selanjutnya tidak. Ada empat jenis. Hadisnya 70 hadis. 70 hadis. Ya. Yang salah itu yang sengaja gak baca Fatihah. Semuanya ada gitu. Jadi kita bisa bertoleran dalam fikih, ringan sekali. Tidak usah dibedakan di NU, di Muhammadiyah, tidak. Ini persis, di yang lain tidak. Zaman Nabi enggak ada kok. Itu untuk memudahkan saja. Silakan berorganisasi apa yang kira-kira mantap bagi kita dan ringan serta toleran dengan yang lain sepanjang itu dibenarkan. Sudah selesai. Jadi jangan ribut. Saya tugas di Mekah 2010. Begitu nyambut jemaah haji pertama Isya ke masjid Imam Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komentar makmum kita pertama. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Saya bilang, makawan, ini Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Kan? Itu masih biasa loh. Saya di Tripoli itu, ngumpulkan teman-teman. Belajar. Ngajar lagi. Terus kita buat supaya mereka neliti di kampungnya seperti apa. Di liburan itu saya beri tugas pulang, teliti kebutuhan masyarakat. Sini lagi, cari bekal. supaya nanti apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diobati. Jadi jangan belajar tinggi-tinggi jauh-jauh, masyarakat gak butuh. Ya, belajar itu tambah dengan ilmu lainnya lagi. Dia pulang tuh. Begitu pulang, kita kumpul, pertanyaan pertama saya, Anda kemana? Ke daerah ini, Ustaz. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Saya tanya, berapa muslimnya di sini? Apa jawabnya? Masya Allah, Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz, 95% di sini muslim semua. Wah, luar biasa semua. Terus, dia tanya lagi, 5%-nya apa? Muhammadiyah. Jadi, di galangan masyarakat itu, ya masih ada yang gak bisa bedakan mana fiqih, mana akidah. Kalau fiqih kita bisa toleran. Tapi kalau akidah tidak, never, zero tolerance. Kalau ada toleransi sedikit saja, itu resikonya bisa neraka. Dan indah, kata Nabi, bahkan bahasa Al-Quran. Dalam akidah itu, kita menghormati orang lain. Gak boleh paksa, usah ikut-ikutan juga. Fair, kan? Quran surah 2 ayat 256, paling kiri sebelah bawah. Nah, ikhwan, jangan paksa orang, gak boleh. Kalau Anda memaksa orang untuk masuk Islam, walaupun dengan cara paling halus sekali, itu dosa hukumnya. Ada bencana di Bengkulu datang, bawa sarung, bawa indomie, masuk boleh. Anda berikan, terus dia kemudian berharap, Anda dorong, dosa. Apalagi dengan cara yang kasar, bom panci, bom kulkas, bom ini, misalnya supaya nampakkan, itu dosa hukumnya. Gak boleh. Jelas ya? Tapi indahnya, jangan paksa orang, hormati mereka, silahkan kalau mau berdakwah, tunjukkan keindahan Islam. Kalau Anda keluar, tunjukkan, jujur, kata-kata yang baik. Katakan yang baik, katakan cinta, kan putus, kan repot nih. Ya. Cari yang baik-baik. Ya. Sabar, tunjukkan, kemudian profesionalitas dan sebagainya. Itulah Islam. Jadi ketika mereka melihat, real Islam. Bukan cuma konseptual gitu. Itu nilainya. Sekarang kita balikan, bagaimana kita menyikapi fenomena semacam ini, supaya jadi lebih baik. Ini yang saya turunkan beberapa hal. Ini mohon izin, boleh saya menulis di sini? Supaya teman-teman mudah untuk bisa referensi. Ayahanda kita nanti bisa menambahkan insyaAllah. Maaf, Ibu kelihatan ini? Oh, Masya Allah, belum saya tulis, sudah kelihatan. Cuman di orbit ya, luar biasa. Kasuhan Pak Din nih. Mama masa kini, belum ditulis, sudah kelihatan. Masya Allah. Oke lah, satu. Saya mulai dari kata iman dulu ya, supaya lebih sistematis. Sebentar, saya ini diberikan waktu sampai jam 9. Atau 9.15. Kalau kita ngambil yang paling jauh 9.15, artinya saya cuma punya 10 menit ya, untuk menyampaikan dan diskusi 30 menitnya. Saya mohon izin enggak saya sampai 9.30 misalnya, ya. Tanpa mengurangi kuotanya atau batas waktunya. 15 menit kita diskusi, boleh ya? Ya, ini jam buka ya, Ramadan ya. Quran surah ke-6 ayat 82. Tema kita kan beragama atau beriman di era pancarobanya. Pancarobanya saya turunkan hadisnya. Sekarang saya turunkan cara berimannya, cara beragamanya. Kemudian turunan ini, saya turunkan lagi ke amalan tadi yang dibacakan oleh Ibu. Masya Allah, Quran surah kedua, ayat 2-5. Ini bisa diturunkan lagi, kalau mau lebih spesifik lagi. Turunkan satu-satu, Quran surah kedua, ayat 2-38. Kalau ingin ditambah Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81 dan detail amalan ini dari Quran. Kita ambil misalnya surah ke-73 dari ayat ke-1 sampai 20. Kemudian ada lagi amalan kedua karena nanti rumus di hadisnya kan beramal. Kemudian Quran ingin lagi surah ke-2 pahalanya dulu ayat 261 sampai 263. Pada siapa yang diberikan, ada sifatnya wajib, Quran surah 4 ayat 34, sunnah, Quran surah kedua ayat 215. Kemudian ada yang terkait dengan Al-Quran, bagian terakhirnya, ini amalan kita jika dihadapkan pada situasi seperti tadi. Quran surah ke-15 ayat ke-9, bisa metode pertama, Quran surah 96 ayat 1, yang kedua misalnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ambil sampai sini dulu ya. Bisa kita uraikan sampai ke waktunya insyaAllah. Baik, kita mulai yang pertama. Kita kalimat pertama beriman atau beragama di era Roba. Apa itu iman? Itu dulu poinnya. Al-Quran sangat tidak menyukai sesuatu hal yang dikaji tapi tidak dipahami. Jadi Allah menginginkan kita kalau belajar sampai ke level pemahaman. Jangan sebatas informasi kemudian hilang. Nah, itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Kata Allah, orang beriman itu kalau belajar bukan sekejar dia datang, mendengar, dan pulang, tidak. Tapi dia akan berusaha memahami apa yang ia pelajari, itu dasarnya. Kalau bisa seperti itu, maka statusnya akan naik seperti mujahid fi sabilillah. Kalau dia wafat, itu surga, langsung surga, statusnya syuhada. Syuhada statusnya. Makanya ayat itu turun untuk menyamakan orang yang belajar di majlis ilmu dengan orang yang berangkat ke medan perang untuk berjuang. Statusnya sama, turun ayat itu. Kata Allah, jangan semua pergi, nanti siapa yang mempelajari Islam, mendakwahkan di keluarga, statusnya. Nah, karena itu, tapi hati-hati. Orang ini adalah orang yang memang fokus untuk memahami, bukan sekedar belajar. Karena itu saya sarankan, kalau ada mohon izin, ya, ada anak, ada cucu belajar dimanapun, even itu yang dipelajari di sekolah umum, jangan biarkan sekedar hanya mendapat informasi. Duduk paling depan, pahami. ITB, sekolah, silakan. IPB, silakan. UI, silakan. Sekolah dasar, silakan. Tapi jangan biarkan dia pulang tanpa paham apa yang dia pelajari. Terkhusus urusan agama. Karena urusan agama itu aktualisasinya. Jadi kalau salah belajar, amalnya pasti keliru. Maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Ini sindiran dari Allah langsung, halus tapi tajam. Halus tapi tajam. Dalam bahasa Al-Quran, ada isyarat di Quran surah 29, ayat ke-45. Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silakan jujur tanyakan pada diri kita, dari sekian ribu kali ruku dan sujud sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan sujud tidak mengerti, ruku tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana sholat bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti apa yang dilakukan? Anda mau kerja sampai ikut training. Anda mau tampil kemudian ada kamera, ada macam-macam, sampai ikut tuntunan, dipahami dialog macam-macamnya. Kenapa dengan Allah yang real tidak kemudian kita serius untuk mendalaminya? Maka itu kita bawa spiritnya ke sini. Kita pahami dulu apa itu iman. Saya tulis pakai bahasa Arabnya supaya mudah kita untuk memahaminya. Iman itu begini. Tulisannya iman, yakin tanpa ragu. Saya ulang ya. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu dasarnya iman. Artinya mesti yakin, jangan ragu. Kalau Allah katakan, menurut Allah misalnya, lakukan, lakukan saja. Kalaupun belum paham, ikuti dulu. Nanti belakangan akan turun. Kenapa warisan 2:1, Ustaz? Tidak 1:1. Yakin dulu, ikuti. Nanti kamu akan paham belakangan kenapa harus 2:1. Oh, ternyata begini. Kalau belum mengerti, kerjakan dulu. Nanti belakangan kita akan paham. Oh, maksudnya seperti ini. Yakin. Beragama tuh nggak bisa kalau nggak yakin. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, mohon maaf, maka kekuatan keyakinan kita akan berkurang. Ini spidol, kelihatan. Kenapa? Karena saya lihat, saya katakan spidol, itu ilmu namanya. Tapi kalau nggak nampak kita yakin, ini spidol, nggak nampak kita yakin, itu iman namanya. Allah tak nampak dalam batasan mata kita sekarang, tapi kita yakin ada, saya yakin-yakin, itu iman namanya. Karena itu kalimat iman pertama ketika disebutkan dalam Al-Quran, pada sesuatu yang tak alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, sekarang perhatikan. Ada rumus di kaidah bahasa Arab, di gramatikalnya. Rumusnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jika satu huruf atau kalimat bertambah dalam kalimat bahasa Arab, itu pasti akan punya korelasi makna dengan sebelumnya, perluasan makna dari yang sebelumnya. Jadi kata-kata derivasi itu hibrida, hybrid, selalu turunan punya korelasi dengan kata akarnya. Kata iman ini, akar katanya al-amnu namanya. Sebelum jadi kata iman. Al-amnu, amina ya'manu amnan, al-amnu. Artinya dalam bahasa Indonesia, aman, tentram, tenang. Ya, ditambah jadi hamzah di depannya, di amanan yu'minu, punya iman. Ketika menjadi kata iman, kata iman pun selalu punya korelasi dengan kata sebelumnya yaitu aman. Artinya, orang yang yakin dengan Allah seyakin-yakinnya, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia, dan aman dari ancaman Allah di akhirat. Itu poinnya. Maka turunlah Quran, surah ke-6, ayat 82, untuk menerangkan korelasi ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Ya, wahum muhtadun. Semua orang-orang yang punya iman itu menggunakan alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu disebutkan 68 kali. Dan selalu disebut dengan kata ya di depannya dengan ayyuha. Ya, nida, panggilan. Mencakup tiga aspek utama. Dekat, menengah, jauh. Okay? Jadi kalau di Arab mau panggil dekat dengan saya, ya Ahmad, ya Ali, ya Husain. Dekat, menengah, jauh, pakai ya itu bisa. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, fungsinya taukid sebagai penguat. Sesuatu yang serius. Alhamdulillah. Haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, hey semua pemilik iman, apakah kalian merasa dekat denganku imannya kuat? Ya. Ataukah kalian merasa imannya standar saja, biasa-biasa? Ataukah merasa sedang jauh dariku tapi masih punya iman? Apa ukurannya? Nanti ukurannya di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang punya iman itu standar utamanya kalau disebutkan nama Allah minimal masih ada getaran dalam hatinya. Kayaknya setiap hari kelima kali dalam sehari disebutkan nama Allah untuk menguji iman kita masih ada enggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Kan? Disebut nama Allah kan? Ada getaran dalam jiwa. Kalau masih ada, berarti imannya masih ada. Ya, walaupun nanti responnya beda-beda. Nanti ada yang sebelum diseru sudah datang. Ada. Ya, azan subuh misalnya jam 4.40 besok. Ada yang jam 3 sudah. Dia bangun. Itu menunjukkan imannya kuat, dekat dengan Allah. Saking dekatnya belum dipanggil datang. Insyaallah. Ada orang-orang dekat Profesor Din sama kiai belum dimulai udah ada di sini. Ya, dekat. Ya, bahkan ngatur, nyari macam-macam nyiapkan dan seterusnya. Ada yang standar, iman standar, begitu dipanggil datang. Azan subuh 4.40, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu dipanggil datang. Siap sholat, itu iman Anda standar. Jam kantor jam 7, datang jam 7, standar kan? Ya kan? Ya, subuh misalnya 4.46, datang 4.46, adzan Anda siap-siap sholat, standar. Oke? Ada yang dipanggil 4.46, datang jam 6.44. Ya. Itu pun masih menyesali kenapa Griezmann pindah ke Barcelona. Ya kan? Wah, bangun. Jadi gak ada terbayang subuh. Tapi masih ada getaran di jiwanya. Dan yang paling unik di Abu nomor hadis 857. Idza udzina fa fara syaitanu 'alaihi dharat. Kalau azan dikumandangkan setan pergi. Dan terbirit-birit pergi. Makanya pemilik iman itu sejelek-jeleknya pun sepanjang masih ada iman. Ketika azan berkumandang dia berkata, ah sudah azan. Pernah ada perasaan gitu? Sudah azan. Itu masih ada iman. Walaupun agak yang aneh kata Nabi, fa idza tuwiba ada, begitu selesai adzan setan balik lagi, dia berkata lagi, tenang, baru adzan, belum komat ya. Tapi masih ada. Tapi apa kata Allah? Saya tidak peduli kata Allah. Mau engkau pun dekat denganku, mau menengah dariku, mau jauh dariku, saya tekankan dengan serius ya, serius. Saya ingatkan ya, sepanjang masih punya iman, saya akan berikan amalan-amalan kata Allah yang dengan itu akan membuat Anda tenang di dunia, aman, tentram, sampai berpulang kepada Allah dalam keadaan bahagia. Tidak cukup dengan amin, kita turunkan dulu amalannya. Gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi, maksud saya, kalau di Quran itu ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, kita mesti bahagia. Di situ, kita diajak untuk tenang. Gitu. Kita diajak bahagia. Ya, kita diajak untuk nyaman. Dan kalimatnya pakai alladzina. 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina. Isun mausulun yadullu ala al-amiyah. Ini kata konjungsi yang bisa menyentuh objek ke subjek sekaligus tanpa batas. Besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Nah, semua yang penting punya iman. Allah seru semua tanpa batasan. Dia lo gak bedakan. Ayo kalian, mau si fulan punya status atau tidak. Sepanjang kalian mau mendekat, kata Allah, saya berikan satu amalan yang dengan itu hatinya pasti tenteram, tenang, dan aman dunia sampai akhirat. Bahkan nanti di Quran surah 19 ayat 15 paling kiri pertengahan ada orang yang di tiga level kehidupan dibuat tenang hidupnya. Tiga level. Ya, saya hapus dulu yang ini ya. Boleh ya? Alhamdulillah. Ya, tinggal boleh saja. Biasanya pengalaman pertama begini, datang sendiri, rangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri ya. Masya Allah. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah. Jazakallah. Oke. Oke, oke. Fokus sebentar. Quran surah ke-19 ayat 15. Di ada orang-orang yang di semua level kehidupan, di dunia kan selesai pindah kan ke alam kubur, pindah lagi sampai kiamat, pindah menghadap kepada Allah, itu dijamin oleh Allah selamat, tenang, nyaman, damai. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Di saat hidupnya dia salam, tenang, tentram. Salam itu kan tenang, damai, tentram, nyaman. Wa yawma yamut, yamut akan wafat, mudhari, ya, akan sedang nanti. Di saat akan wafatnya pun tenang. Saking tenangnya enak gitu. Bahkan panggilannya panggilan tenang, jiwa yang tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhat Tuhan nafsun mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Tuh, panggilannya tenang. Saking tenangnya dia tuh tenang aja pulang, kayak enggak terjadi apa-apa gitu. Tiba-tiba pindah aja. Terasakan di akhir. Akan dirasakan karena setiap orang dengan karakternya seperti itu cara wafatnya. Kalau bermaksiat kan ditampakkan maksiatnya ya hidupnya. Jadi sulit. Walaupun dia baca ini, baca itu, tapi dia sering bermaksiat, itu yang terbayang di benaknya. Kalau Anda mengerjakan Allah, kemudian sampaikan, nanti kita bahas, maka nanti kita akan lihat. Ada keindahan tersendiri, dan setelah itu tiba-tiba turun, masuk alam kubur, nikmat semua kumpul. Quran surah ketiga, ayat 169, sampai 171. Kata Allah, saking nikmatnya orang di alam kubur, وَيَسْتَبْشِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kalau dia mampu, ya dia nggak mampu. Kalau dia mampu, dia akan datang pada keluarganya yang sedang menangis, bersedih. Ya. Dia katakan, kamu gak usah nangis, gak usah kesal, kamu kesini aja, di sini lebih enak daripada yang sedang kamu lakukan. Jangan tangis, cepat nyusul sini. Lakukan amalan yang pernah aku kerjakan, kamu akan bergabung dengan aku. Tidak ada ayat. Sampai dia pulang, menatap Allah, sampai nanti yang paling tinggi, dia bertempat dengan semua nabi, semua orang soleh, semua orang jujur, dan semua para syuhada. Dia ada di Quran surah keempat, ayat 69. Sekarang, kalau kita semua ketenangan ini. Dan sebelum kita bahas, sekarang tanyakan dulu. Sekarang kita merasa punya iman. Status kita beriman, mukmin. Pertanyaan saya, apakah ketenangan yang dijaminkan itu sudah didapatkan? Jangan-jangan dapat masalah sedikit, gelisah. Bikin status. Ya, yang macet misalnya kan dibuncit. Ya, itu bikin status. Macet ya, gak nyangka. Ih. Apa gak dipakai baca Al-Quran? Ya, macet gak macet ya seperti itulah situasinya. Baca Al-Quran, zikir pada Allah dan seterusnya. Enak. Ya, coba suasana itu dapat gak gitu. Jangan kan masalah kecil yang orang cuma senyum, anda gak selesai-selesai. Apa persoalannya? Ya, maka yuk kita lihat amalan-amalannya. Ini banyak ya, banyak. Satu, yuk kalimat iman pertama kita keluarkan. Begini, teman-teman, saya mohon izin kalau saya panggil teman-teman barangkali untuk memudahkan. Bapak Ibu sekalian, rumusnya, tadi Nabi sampaikan di hadis tadi yang saya sebutkan di awal. Singkat ya. Nomor hadis 8493 diriwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, badiru fitanan ka qat'il lailil muslim. Kalau situasi semakin enggak jelas, sampai kita sering gelisah, di rumah gelisah, di kantor gelisah, di luar gelisah, enggak enak situasinya, maka cara mengatasinya yang pertama, walaupun solusi belum tiba, cepat banyak kerjakan amal soleh. Itu untuk bikin tenang. Di fungsi amal soleh yang pertama itu, walaupun belum mendatangkan solusi seketika, tapi dia bisa melahirkan ketenangan. Karena itu, seringkali kalimat iman dalam Al-Quran itu disandingkan dengan amal soleh. Sekarang kita lihat ya, Quran surah 103. Wal asr, innal insana lafi illal ladina abad. Wa, coba lihat, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh, lalu itu. Kenapa disandingkan itu? Salah satunya, rumus dari nabinya, walaupun masalah kita belum mendapatkan solusi, tapi ketenangan itu akan diraih. Sekarang kalau kita bertanya, Ustaz, apa amal soleh yang harus saya lakukan supaya saya tenang? Minimal saya tenang. Sampai saya kembali kepada Allah masuk surga. Kunci surga kan itu. Iman juga dengan amal soleh. Silakan lihat kalimat surga pertama yang disebutkan di Quran, itu Quran surah kedua, ayat 25. Paling kiri sebelah atas, dan sebelah atas musaf. Quran surah 2, ayat 2. Ini kalimat surga pertama. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ. Berikan kabar gembira orang yang beriman, yang dia memperbanyak amal soleh, sibuk beramal soleh. Yang punya masalah, amal soleh, beramal soleh. Walaupun masalah belum tuntas, kata Allah, berikan kabar gembira pada orang itu. Ini orang belum wafat. Saya akan jamin surga untuknya. Masalah itu Allah turunkan. Bukan ingin kemudian memberikan beban dalam hidup Anda, tapi Allah ingin mengabulkan Anda yang pengen ke surga itu. Bukankah surga bersanding dengan ujian? Allah, kok berat ya Allah? Kan kamu pengen surga. Kalau hadiahnya power bank, saya kasih kecil. Kamu kan pengen surga. Saya kasih begini. Ya Allah, why me? Ya Allah, why not? Ya, kamu yang bisa, yang lain gak bisa. Kan? Dan ingat ya, ujian itu ketika diberikan rumusnya sederhana. La yukallifullahu nafsan illa. Allah enggak mungkin berikan beban ujian pada seseorang kalau dia enggak sanggup. Kalau Anda punya persoalan, kenapa Anda saya tidak? Karena Anda mampu, ada hidayah tidak. Makanya Anda dititipkan. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda tidak percaya? Tapi ada stepnya, ada tahapannya. Ada solusinya. Ketika sulit, inna ma'al usri yusra. Belum ada solusi, minimal kerjakan amal soleh. Minimal hati tenang pada keluh kesah. Ada tenang, tenang, tenang. Nah, ini dia. Ahli surga yang dia nampak di bumi. Jadi ada orang penghuni surga yang jalan-jalan di bumi. Dia belum meninggal. Siapa mereka? Orang yang menyibukkan dengan amal soleh. Bahkan orang ini langsung oleh Allah diberikan apresiasi begitu masuk surga. Dia pernah teringat hal di bumi yang belum pernah dia dapat. Ingat seketika diberikan mirip. Wa utubih mutasyabihan. Saya pengen ke rumah Bang Din, saya pengen ngaji. Begitu lewat, wah, ada durian tercium, enak. Mau dibeli gak sempat. Begitu keluar, udah habis. Kepikir meninggal. Ya, meninggal. Masuk surga yang teringat durian. Masuk, ya Allah, durian Bang Din. Sering muncul. Benar. Itu kalau 2 ayat 25. Tidak bercanda. Wa utubih mutasyabihan. Diberikan persis sama dengan apa yang dia pikirkan. Ini ada berangin. Ya, masalah itu gak ada ruginya. Ada ruginya. Kalau bukan dunia akhirat kita capai, dunia kan selesai. Masalah banyak-banyak-banyak, meninggal selesai. Lihat? Coba lihat. Kumpul-kumpul semua meninggal ya selesai. Ngapain? Saya kadang bingung lihat orang. Kenapa orang tuh? Ada yang curang, ada yang gini, ada yang gitu. Ada yang korupsi, ada yang ngapain? Tuh meninggal juga. Dua orang berebut mobil, dua-duanya mau meninggal, mobilnya gak dibawa. Kan aneh tuh. Saya kadang suka senyum-senyum sendiri tuh lihat orang. Ngapain rebutan dia ini? Meninggal juga. Ngapain mencuri wafat juga? Kalau bisa yang halal, kenapa pilih yang haram? Wafat. Itu sesuatu yang terjadi, bukan hal yang mustahil. Ya, nyambung sih. Paham ya? Ya, sekarang kita turunkan. Apa amalannya? Satu. Yuk, tadi dibacakan deh. Salah satu dari jemaah kita, Masya Allah, semoga Allah berkahi dengan suaranya dan kebaikannya. Satu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 5 tidak disebutkan, saya tuliskan tadi kan, yaitu orang-orang beriman, iman dulu kan ya, pada Allah yang tak pernah nampak di bumi, lalu dia beriman, dia buktikan imannya dengan kemudian beribadah kepada Allah. Apa amalan detailnya? Nah, cara cepatnya begini, cara cepatnya turunkan semua kalimat iman di dalam Al-Quran, setelahnya pasti rinciannya amal soleh, pasti itu, setelah kalimat iman pasti soleh, itu yang kita kumpulkan. Nah, kalimat iman pertama, Al-Baqarah, dari ayat 2 tadi sampai ayat 5. Di ayat 3-nya, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat 3, setelah itu, amal solehnya. Wa yuqimuna sholat. Sholat. Sholat, amal soleh. Mohon izin ya, sekali lagi mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, cuma hanya ingin mengulang apa yang guru-guru kami sampaikan. Di Al-Quran itu, ada 3 kalimat sholat. Itu begini, sholat. Itu begini, singular. Mufrad, singa, tunggal. Jadi kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, alif, ta, marbutah, itu tunggal bentuknya satu. Sekali sholat saja. Okay? Kalau seperti ini, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuah. Jama'ah, sholawat. Ini namanya jama'un mahdud. Jama'ah, tapi terbatas. Gak boleh melebihi batasan, gak boleh kurang dari batasan. Kalau ada seperti ini, yang dimaksud sholat fardu, 5 waktu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafizu ala salawat, jaga waktu-waktu salat. Fardu maksudnya. Kalau fardu berapa? Berapa waktu? 5 kan? 5. Boleh lewat dari 5 tidak? Tidak. Boleh kurang? Tidak. 5 kan jama' kan? Jama' tapi dibatasi. Kurang dari 5, Anda keliru. Lebih dari 5, Anda terlampau soleh. Ya? Baik. Kemudian, ada yang ketiga, ini yang mau saya katakan. Tambah alif lam sod lam waw ta marbutah. Salat. Alif lam sod lam waw ta marbutah. Di atasnya ada alif tegak. Ini namanya jama'un ghairu mahdud. Bentuk jama' plural tapi tidak punya batas. Melebihi batasan yang fardu. Artinya tambah dengan salat sunnah. Tahajudkah, duhanya, syuruknya, salat wudhunya, macam-macam. Tambah semuanya. Nah, menariknya di Al-Baqarah ayat 3 itu tulisannya ini yang ketiga. Bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi yang ketiga ini. Coba kalau tak percaya, dicek di usap. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tulisannya yang ini. Jadi orang yang imannya bagus itu. Atau kalau kita balik, orang yang pengen tenang, pengen tentram, pengen damai. Maka amalan pertamanya, perbanyak sholat. Jangan cukupkan yang fardu aja. Jangankan yang tenang, yang gelisah pun sholat juga 5 waktu. Jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun, ya 5 waktu juga. Jangankan yang punya kebutuhan, yang gak butuh pun 5 waktu juga. Jadi kalau Anda punya kebutuhan lebih daripada itu, maka tambah kuantitasnya. Bangun malam, bahkan dalam tahajud, minta minimal ada ketenangan walaupun solusi belum datang. Quran surah ke-73 ayat ke-6, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu sebuah jiwanya tuh kuat, enak jiwa kita itu. Walaupun belum datang solusi, tapi kitanya tuh nyaman. Ya Allah, ingat suami, ingat istri, ingat suami, ingat anak-anak, ingat semua, ingat ibu, ayah. Tumpahkan aja di situ, minimal tenang. Ya Allah, kau kan aku begini, kau berikan begini, ya Allah berikan solusi, berikan kedamaian, berikan yang terbaik, berikan jalan. Minimal ada itu. Makanya ketika Anda sholat, kan disebut iman. Iman kan masih ingat, ingat dengan Allah kan tadi? Waktu di awal. Nah, amalan yang ingat dengan Allah disebut zikir namanya. Ya, setiap amalan ingat dengan Allah disebut apa namanya? Zikir. Jadi iman sama dengan zikir. Sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, Quran surah Thaha surah 20 ayat 14. Di situ sholat disebut zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahnya? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi iman sama dengan zikir. Amalan iman, sholat. Sholat disebut zikir. Dan fungsi zikir yang paling utama menenteramkan pada jiwa. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Karena itu kalau teman-teman sedang gelisah, ambil wudhu. Sholat, berdoa di situ. Apa aja? Bahkan ada sesuatu yang mustahil, itu bisa dijawab dalam sholat. Nanti saya berikan rahasia ya. Di antara kita sendiri. Jadi ada 4 posisi dalam Al-Quran. Ya, 4 posisi. Khusus dalam sholat. Kalau dilakukan dengan benar, seketika doa jawab. Seketika. Saat berdiri, 1. Kedua, saat ruku. Ketiga, saat sujud. Dan saat sebelum salam. Berdiri, ruku, sujud, saat sebelum dijawab. Jika benar sholatnya. Bahkan yang mustahil. Contoh Quran surah 3 ayat 8-39. Ada orang yang divonis tidak mungkin punya keturunan karena secara medis sulit. Ya, dia sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Bahkan maaf, divonis monokus dan mandul. Gak mungkin kata klinis. Beliau sholat, minta kepada Allah, sholat di mihrab. Turun jawaban, kamu akan punya anak. Langsung namanya dari Allah. Allah yubasyurka bi Yahya. Anda akan punya anak, namanya dari Allah Yahya. Langsung, hidup artinya. Kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang mau pandul bayi yang hidup, kata Allah jadi dan hidup. Dan dia berdoa dalam sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan, aku mustahil dapat solusi ini. Aku mustahil punya keturunan, saya minta padamu saja yang tidak punya batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak dikabulkan atas kepada siapa lagi hamba mesti berbohong. Fanadat sul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat. Berdiri. Di mihrab. Turun jawaban. Karena itu, di hadis sahih, setiap kita berdiri dalam sholat, baca Al-Fatihah, Allah menunggu mau minta apa. Jadi ketika Anda masuk pada kalimat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis kudsinya mengatakan, Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal. Kalau hambaku benar sampai dengan bacaan ini, wa iyyaka nasta'in, aku tunggu mau minta apa sekarang. Aku akan berikan. Ada satu kalimat, yang kalau Anda bacakan kalimat itu, maka semua yang kita butuhkan, kalau memang dibutuhkan, dikabulkan saat itu. Kalimatnya nanti dalam episode berikutnya nanti kita coba tata. Kita cepat ya karena waktu kita terbatas habis kita. Terus dingin. Pakat ya. Kalau nanti ada apa-apa, sholat minimal tentram hatinya. Kayak tadi gelisah, kan? Ada pancaroba tadi enggak enak gini, minta dalam sholat. Makanya kalimat sholat itu dibuka dengan kalimat minta tolong. Quran surah ke-2 ayat 5. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau punya masalah, persoalan, ayo terima lu dengan sabar kata Allah. Jangan mengeluh. Jangan bikin status, dia menyelesaikan persoalan. Malah melebarkan persoalan jadi lebih luas. Kamu tidak seperti yang aku kira. Terus tunggu lagi pertanyaan dari orang. Tungguin komen. Kunaonce. Gak enak. Capek gitu. Udah, bang. Sholat minta. Minimal kalau belum datang solusi, tenang. Enak gitu ya. Enak. Saling menguatkan ya. Suami istri saling menguatkan. Kan hidupnya gak sendiri-sendiri. Jadi apa sih gitu ya. Kan berpatar dalam kehidupan. Sayangi pasangan itu amanah loh. Jangan kasar. Jangan kasar. Kalimat pertama ketika menikah ada Quran, jangan kasar ya. Suami-suami jangan kasar. Kan disebut kalau suami masih punya iman. Ada Quran, ya ayuhalladzina amanu. Hei orang-orang suami-suami masih punya iman. Awas hati, la tanifun nisa'a karha. Kalau kamu punya perangai yang kurang bagus, jangan diwariskan pada istrimu setelah menikah. Kata Nabi, innahunna khaliqat min dhalin a'waj. Fa innahunna khaliqat min dhalin a'waj. Mereka itu kalau salah, memang wajar salah. Tapi tetap dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk itu ya memang halus. Kalaupun salah, nggak diluruskan, tetap bengkok. Tapi kalau diluruskan, hati-hati. Ada nanti tipsnya lama pula. Itu untuk akhwat. Laki-laki juga begitu. Ibu hati-hati. Karena Nabi, kalau ada manusia di muka bumi yang dibolehkan untuk sujud sebagai penghormatan, maka saya perintahkan istri sujud pada suami. Karena bebannya berat. Mengambil tugas. Dua tugas dari orang tua, terutama ayah. Jadi ada tiga tugas. Satu, memberikan nafkah. Kedua, menyayangi, merawat. Ketiga, memperhatikan. Dua tugas diambil alih. Nafkah dengan menyayangi, merawat. Memperhatikan, orang tua masih perhatikan. Makanya nggak mudah itu. Jadi berpartner lah di situ. Dan nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. La ya'suna Allah ma'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran Surah 6 ayat ke-6. Kalau sempurna malaikat, suami Anda bukan malaikat. Istri Anda bukan malaikat. Jadi kalau suami berbuat salah, juga jangan dekorasi. Betulkan dengan baik, doakan. Kalau istri berbuat salah pun, jangan dimarahi. Itu apa? Mama sih begini, mama kan bukan malaikat. Ah, papa juga bukan setan kan? Nah, oh, udahlah. Ya. Sudah. Malaikat dan setan disebutkan sama. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat ngejar ke takwa, setan ke nafsu. Dua-duanya sama. Takwa 115 kali, nafsu 115 kali. Dan waktu lagi. Masih ada waktu? Oh, ini cepat. Betul. 9.26. Saya masih ada 5 menit. Tuh, diskusi dan 15 menit. Nah, ini sholat amalan pertama ya. Sepakat ya. Bismillah. Makanya belajar yang baik ya. Bacaan-bacaannya, belajar bertahap. Jangan langsung harus disamakan. Saya harus seperti ustaz. Tidak. Bismillah. Setelah bismillah, al-fatihah. Apa yang kita sanggup pelan-pelan? Tanya lagi sama guru. Kan dapat ketenangan. Yang mulia itu orang yang paling ikhlas. Ukurannya ikhlas. Bukan berapa kali banyak dia sholat. Ya. Oke, segi kedua. Alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak itu memberikan kebahagiaan dengan benar kalau dilakukan dengan benar. Enggak percaya silakan. Infak itu bahagia, menenteramkan loh. Yang dikasih infak itu senang, yang ngasih juga bahagia kalau dilakukan dengan benar ya. Ingat, ada dua jenis infak. Pertama, infak wajib, fardu. Wajib ini dilakukan oleh suami kepada istri. Ya. Contoh Quran surah ke-4 ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki itu dijadikan pemimpin bagi istrinya. Pengayom. Ingat, yang pemimpin siapa? Laki-laki. Wah, kencang sekali. Alhamdulillah. Baik. Apa ciri khas pemimpin? Oh, bagus. Kok gas nih? Bukan. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Ya, dia tidak menerima saran. Hanya menerima masukan. Ya, makanya nanti cara masuknya berbeda. Cara masuknya lain. Jangan langsung berikan komando. Nanti defense. Ya. Saya pulang satu kali dakwah. Ada suami istri malam. Itu gak tegur sapa semalaman. Cuma gara-gara sederhana. Masalah sholat, gak tegur sapa. Suami pulang karena macet, nyampe rumah. Ini kisah nyata. Sholat tadi ya, sholat isya. Kelihatan istrinya. Istri sudah sholat tentunya. Begitu kemudian sujud, dari nanti dari sujud, dia turun pakai lutut dulu. Dia begitu. Bismillah, liman. Dia turun lututnya dulu, baru telapak tangan. Kelihatan istri. Mungkin istri mengaji di tempat berbeda. Diajarkan, telapak tangan dulu. Itu begitu salam, tanpa mukaddimah. Patah salah sholatnya. Defense. Maksudnya apa, mah? Ya tadi harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu. Keluarlah kalimat, mama yang gak baca hadisnya. Padahal dua-duanya gak baca. Besoknya ketemu saya, saya ceritakan. Kenapa saya bilang sampai gak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan itu. Besoknya bertemu, saya katakan, ibu ini, bapak ini kenapa? Ibu tahu gak, Pak? Dua-duanya di kitab yang sama. Yang pakai lutut, Abu Dawud dengan hadis 838. Periwayatnya Wa'il bin Hujur. Sebelah paling apa di kitabnya. Yang pakai telapak tangan cuma beda dua nomor, 840, 841. Paling kiri sebelah atas, riwayat Abu Hurairah, di kitab yang sama. Iya, Pak, ya. Selesai. Terus kita terangin kenapa pakai lutut, kenapa pakai telapak tangan. Aspek berbeda lah. Tapi poinnya adalah, Allah katakan perempuan itu kemudian berumah tangga, maka laki-laki pemimpinnya. Tapi ingat, bukan sekedar memimpin, ada tugas, ada keindahan di situ. Di antara yang paling tugas utama adalah wabima anfaqu min amwalihim. Ketika laki ditugaskan memberi nafkah. Nafkah itu kata infak. Nafkah itu singkatan dari infak. Infak disingkat nafkah. Nafkah. Seakarnya itu infak wajib. Wajib. Makanya setiap suami kalau masih punya kemudian kemampuan untuk beraktivitas segalanya, dia keluar. Nanti ada, alhamdulillah, ada 8 jenis rezeki untuk dicari. Ya, ada yang standar, keluar, alhamdulillah. Bekerja, keluar, dapat berikan infak nafkah ke istri. Ada itu di Quran Surah 2 ayat 168. Ada yang di atas standar levelnya. Jadi baru keluar, mudah nyarinya, enggak sulit. Itu di Quran surah kedua, ayat 172. Ada lagi yang ketiga, belum keluar, rezekinya udah datang. Itu yang dahsyat. Quran surah ketujuh, ayat 96. Ya, Imam Syafi'i pernah debat dengan Imam Malik masalah ini. Imam Syafi'i, ya guru enggak bisa. Kalau orang mau rezeki, itu harus nyari dulu. Ikhtiar baru dapat. Kata Imam Malik, ada juga yang Allah kasih, enggak usah ikhtiar capek-capek. Dapat, jalur cepat. Imam Syafi'i berpisah kemudian. Begitu pergi dari majlis Imam Malik, menemukan tukang angkut. Ya, lagi panen di kebunnya. Terus tertarik beliau, datang ke situ, mau bantu ya. Begitu bantu, selesai dikasih anggur. Wah, enak-enak. Si, besar. Beliau senang. Senangnya itu bukan karena dapat anggur, karena merasa benar pendapat dari gurunya tadi. Pendapat beliau benar. Ya, mengalahkan gurunya. Jadi kalau saya pengen dapat anggur, ikutan dulu ke situ. Kalau saya cuma lewat, gak dapat anggur. Baliklah ke Imam Malik, gembira luar biasa dengan sopan dan adabnya. Nah ini dia, adab itu penting terhadap guru. Kalau murid sudah tidak beradab, ya nggak dapat keberkahan nih. Datanglah ke Imam Malik mengatakan, guru, alhamdulillah ini ada anggur enak, segar luar biasa di tengah terik matahari begini. Alhamdulillah, dikeraskan kalimat ini. Saya barusan bantu-bantu metik anggur, dikasih ini, dikeraskan kalimatnya untuk menunjukkan ikhtiar dulu baru kalian dapat. Saya metik anggur dikasih ini. Imam Malik ketawa senyum. Masya Allah, alhamdulillah. Kamu tahu nggak? Saya waktu mau keluar dari di majlis, cuma terfikir aja, ya Allah, kalau di siang terik begini enak kalau ada anggur. Datang kamu ngasih. Jadi ada sesuatu yang indah itu. Nah teman-teman, masalah nyari lain waktu lah ya. Saya mau fokuskan, infak ini adalah bagian untuk melahirkan ketenangan. Bukankah ibu kalau dikasih nafkah enak kan? Tenang kan? Yang benar. Anda dihitung-hitung tanggal berapa, ini berapa, gitu kan. Anda juga kalau ngasih kan, ngasihnya ikhlas kan enak, tenang. Dimakan lagi, dimasak lagi. Anda memberikan 1 juta, tapi istri harus menjadikan 1 juta cukup untuk sepekan. Bahkan sebulan. Ya. Makanya didorong oleh Quran, berikan-berikan. Ada nanti lain waktulah kita bahas ya, tapi Nabi indah hadisnya selain. 1 dirham yang kau berikan untuk istrimu. Ya, karena Allah, billah. 1 dirham yang kau berikan. 1 dirham itu sekarang paling berapa rupiah? 1.000, 2.000 ya. 1 dirham yang kau berikan pada istrimu karena Allah, itu nilainya lebih besar dari jihad di sabilillah. Karena Allah. Bagaimana suami yang ngasih nafkah lebih? Saya yakin yang ibu-ibu nyatet tuh, yang berumah kasihkan. Tapi, apakah setiap dikasihkan bisa tenang? Belum tentu. Ada rumusnya juga. Ada rumusnya. Ya. Nah, kalau mau daripada ini, tambahkan ke 5 golongan. Kedua, ayat ke-215 ini. Ada 5 golongan yang dahulukan untuk infak. Awas hati-hati teman-teman sekalian. Ada yang infak jauh, infak dekat. Nah yang jauh-jauh itu misalnya kayak kita ke Palestine, kemana dan sebagainya itu ada. Ada yang infak dekat. Ini pun juga mesti jadi perhatian. Karena ini sumber ketenangan hidup kita juga. Ini yang bertanya langsung Ibnu Abbas. Bertanya pada Nabi. Dijawab oleh Nabi. Itu anak kecil. Usia 4-5 tahun tanya pada Nabi. Ya Rasulullah, saya pengen infak, gimana caranya? Turunlah ayat. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu bagaimana cara berinfak. Qul ma anfaqtu min khair. Yang pertama kaidahnya katakan kalau mau infak, pertama mesti yang terbaik. Baik. Bahkan di sini di Quran surah kedua ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wala astum bi akhidhihi ila antubidu fi. Jangan sampai kata infak dari sesuatu yang kamu ngelihatnya aja enggak suka. Ini udah enggak enak nih makanan, mah kasih security depan. Anaknya enggak suka, masa kasih orang. Ya. Jadi kalau mau infak zakat mal, keluarkan yang bagus. Kalau mal silakanlah bebasnya yang lain. Tapi kalau mal, cari yang paling baik. Pakaian yang layak. Kalau dipakai itu enak. Dipandang nyaman. Bukan cuma keluar pakai. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kepada siapa diberikan? Satu, ini gak diduga. Lil walidain. Pada orang tua. Ya ibu. Orang tua. Allah saya katakan, gak ada paling indah. Kecuali saat kita memberi pada orang tua sesuatu yang mungkin juga dalam titik waktu diidam-idamkannya, terbalas semua. Saya mau berhenti di sini. Saya mau berkisah sedikit. Saya punya ibu, Prof. Bang Jin. Saya pikir luar biasa. Ibu saya berjuang dengan darah, keringat, air mata. Ayah saya pengajar di musola dekat rumah di kampung. Sekarang jadi masjid. Beliau mengajar. Saya kecil, saya diajar. Seperti inilah di waktu-waktu begini. Biasanya saya tidur. Saya tidur. Sekarang gantian. Saya mengajar, beliau tertidur. Maya, untuk selamanya. Setiap pulang. No. Setiap pulang digendong. Dijaga di jalan. Jalan. Supaya nyampe rumah itu tenang. Kadang saya pura-pura. Untuk saya tahu, masih digendong enggak? kadang tiba-tiba tengah jalan ketawa apa. Tapi ya, saya masih gendong sampai ke dalam rumah. Kadang aja bercanda. Saya masuk pesantren. Terus Barkom. So, baru sepekan dua pekan saya dapat info saya harus pulang. Saya ke rumah sakit, saya lihat ayah saya. Kalimat dokter pertama, saya masih kecil. Kata dokter, ini paling sepekan dua pekan lah secara medis. Saya nggak paham. Ya, saya langsung memeluk saya, beliau menangis dan minta maaf. Maaf, ayah tidak bisa mengantar. Masih minta maaf, tidak bisa mengantar. Saya berangkat sampai di pondok, kurang lebih dua pekan. Saya dipanggil, subuh-subuh kakak saya sudah tiba. Dan dikabari mesti pulang. Saya tanya kakak saya, gimana kondisi ayah? Gak dijawab. Sampai di Bandung, saya bertemu paman. Dikabari mungkin sudah gak bisa lihat. Karena sudah selesai pemakaman. Dari Garut ke Bandung, saya gak dapat info sama sekali. Di Bandung baru paman saya cerita. Mungkin sahabatnya, Pak Adin juga, Pak Arafani Akhil. Dia cerita, dan saya gak bisa lihat. Ya sudah, tidak menangis. Pulang, sampai rumah. Sampai rumah ya sekitar jam 6:30 aja, pada maghrib. Sampai, saya lihat ibu saya yang di ruang tengah. Beliau tidak menangis. Anda bayangkan, seorang ibu kehilangan suami, ada anaknya dari jauh, dan masih bisa menahan air matanya. Dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya ingin bahagiakan ibu saya. Jangan sampai saya keluar. Saya datangi, saya peluk. Saat tertidur, saya mimpi melihat ayah saya. Mimpi hanya senyum saja. Pakai kemeja, sudah. Nah, itu mimpi terakhir saya dengan ayah saya. Sampai saat ini. Ya udah pergi, sudah. Lalu saya coba berusaha maksimal masuk ke kamarnya besok paginya. Saya kemudian melihat apa yang beliau tinggalkan. Baju-bajunya dibagi semua ke sahabat-sahabatnya, semua kitab. Tersisa mushaf. Ini untuk ayah ini, saya bawa mushaf itu. Saya keluar. Saya mau katakan bagaimana kita berusaha menerap fak ini. Saya bayangkan semua kebaikannya. Dan saya rasakan saya gak bisa balas. Katakan kalimatnya masih ingat sampai hari ini, mushafnya, mushaf Umar Bakri, warna biru, saya duduk di ruang tengah, saya katakan, ya Allah, saya sudah gak bisa membuat baik pada ayah saya, berinfak, memuliakannya, saya hanya mohon, ganti setiap huruf dalam Al-Quran yang akan saya hafalkan ini, berikan pahalanya untuk ayah saya, ibu saya. Saya baca saat itu, dan Allah alam sampai hari ini, setiap saya baca, selalu masuk, dia gak bisa keluar. Saya baca dengan terjemahannya, dengan nomornya dan segalanya. Sampai ke pesantren, saya diminta bacakan 8 ayat, ada kewajiban, lisan saya nggak bisa berhenti. Sampai 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, saya diberhentikan oleh guru saya. Saya mau bicara begini, ketika Anda memberikan sesuatu pada orang tua Anda, entah itu sifatnya materi atau hal yang terbaik, bukan sekedar ketenangan yang Allah, ada satu kemuliaan di masa depan yang belum tentu Anda bayangkan di masa kini. Saya berikan yang terbaik, tersisa ibu saya. Saya pulang berlibur. Dari jauh saya tatap bahagia. Dia senang ibu saya. Masih terbayang. Sedang jemur pakaian. Dari jauh saya langsung bergetar. Saat itu begitu sampai rumah saya lihat kenapa pakaiannya jelek begini. Kalau mungkin lapel lah yang Anda gunakan sekarang dipakai. Saya enggak keluar air mata. Saya marah. Saya buka masuk pintu kamar. Saya buka lemarinya. Semoga ada pakaian bagusnya. Ibu saya pengajar kepala sekolah DSD. Saya wafat. Tanya kakak saya yang perempuan nomor 2. Kemana pakaian mama? Mana perhiasannya? Kakak saya diam, lalu saya ingat kalimat ini. Semua telah mama jual supaya kita bisa merasakan kenyamanan dalam belajar. Saya enggak tahu bahwa selama ini saya dikirim uang, kirim apa yang sama dengan yang lain. Ternyata ibu saya itu udah tanya ke orang tua yang lain, berapa Anda kirimkan uang untuk anak Anda? Apa yang Anda berikan? Itu dipenuhi semua. Jadi kalau kawan saya pun yang paling kaya dapat sesuatu, saya dapat juga. Rupanya ibu saya jual baju. Dan mama tidak pernah makan nasi 3 kali dalam sehari. Cuma makan sekali, itu pun malam. Anda bayangkan, 97, krisis ekonomi, krisis sudah ada. Ibu saya cuma berangkat makan pisang goreng dan minum kopi. Tahan makan sampai malam. Gajinya dipotong untuk biaya kita. Cuma 150 ribu per bulan. Untuk biayain semua. Dia makan sendiri. Untuk listrik, untuk apa. Saya berjanji saat itu saya menangis. Ya Allah, saya akan ganti pakaian ibu saya sekarang dengan kain ihram. Saya akan ganti tangannya haji. Saya minta sama Allah saat itu. Saya berusaha. Saya niatkan belajar saya untuk berinfak pada ibu saya. Memberikan yang terbaik. Kan ganti, saya bilang. Singkatnya saya ke Libya. Saya belajar. Saya mengajar. Sampai puncaknya saat itu. Ada telepon. Ustaz bertugas insyaAllah berhaji. Ustaz berangkat. Alhamdulillah, saya bilang. Langsung telepon ibu saya. Ma, 2010. Februari saya telepon. insya Allah tahun ini saya akan berhaji. Ibu saya gembira, masya Allah, nah, alhamdulillah gini. Tidak, mama ikut saya. Terdengar senyum ringan di ujung sana. Bisa, gimana gitu? Tenang aja, kapan mesti start? Dilihat, dicek, kayaknya nak Juni katanya kan. Berapa biayanya? Nomor posnya 25 juta beli posnya. Baik, insya Allah saya akan berusaha, kita berangkat sama-sama. Tutup telepon itu. Mulai sejak itu, saya keluarkan semua beasiswa yang saya dapatkan, saya masukin celengan. Masuk. Tujuannya untuk ibu saya. Saya masukin. Anda tahu, 7 hari sepekan, sebelum batas waktu terakhir restoran itu ada, saya buka. Bahagianya saya luar biasa. Alhamdulillah, ya Allah, begitu dibuka. Butuh berapa tadi? 25 juta. Begitu dibuka, 1 juta. Masih kurang 24. Tapi saya yakin Allah pasti kasih. Orang maksiat dikasih. Saya membahagiakan ibu gak dikasih. Mustahil. 3 hari sebelum batas akhir, tiba-tiba datang ibu pengajian. Yang saya pun gak cerita dalam. Enggak. Tiba-tiba datang, Ustaz mau haji ya? Ibunya berangkat juga kan? Udah. Semua biayanya kami yang tanggung. 3 hari. Telepon ibu saya. Wah, insya Allah berangkat. Sudah. Ada nih, saya kumpulin. Kirim daftar. Cepat dan gak pernah. Ngasih ini, ngasih itu ke yang lain. Tidak. Daftar. Selesai. Saya telepon lagi. Mana, Ma? Alhamdulillah, sudah daftar. Kapan? 2013. Oh, saya kan 2010 sekarang berangkat. Gak bisa. Harus sama. Perhatikan kalimat ibu saya. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Kalau memang 2013, 2013. Gak apa-apa. Ikuti ya perintah Allah. Saya bilang, Ma, kita gak usah ngambil hak orang lain. Saya memohon kepada semua, kepada Allah, pemilik semua hak dalam kehidupan. Sudah kita berangkat insya Allah. Balik, saya berdoa lagi. Minta ya Allah, ini ibu yang melahirkan saya. Ibu yang mengandung saya. Ibu yang menyusui saya. Ibu yang berjuang untuk saya sampai ada di sini. Dan kau Maha tahu dengan semua ini. Mohon ya Allah, muliakan ibu saya. Saya ingin menatapnya nanti di Ka'bah. Saya ingin ganti seperti saya pernah mohonkan kepadamu dulu. Tahu apa yang terjadi? 27 Juni. Maaf, malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Kami ada acara. Biasanya di Timur Tengah itu, malam 27 suka ada acara. Tukulatul Qadar. Rektor kampusnya ada di situ. Rektor. Rektor saat itu. Qadar Allah, itu ada pembahasan di OKI. Jadi satu per seribu. Setiap seribu itu kuotanya satu. Nah teman-teman, malam itu persis. Biasanya saya nggak bawa handphone. Nggak pernah saya bawa handphone ke acara. Ini pun saya nggak pernah bawa. Itu saya bawa. Tiba-tiba setengah acara berbunyi, saya minta izin Pak Rektor, ini ada yang telepon, agak aneh nomornya, saya mau izin angkat. Silahkan, saya ke belakang, saya angkat. Begitu saya angkat, Anda tahu, di ujung sana ada suara tangisan yang tidak berhenti. Saya ibu saya. Oh, kenapa? Alhamdulillah, nah, mama bisa berangkat, kita akan bertemu di Mekah. Kenapa? Mama masuk kuota, nggak tahu. Begitu saya cek, ternyata saat itu ada penambahan sekitar 20 ribu kuota. Ibu saya di situ. Daftar bulan Februari, masuk dapat Juni, hanya 6 bulan menunggu, kemudian dapat berangkat. Kisahnya bukan di situ. Kisahnya ketika beliau turun, sampai di Mekah, saya duluan, karena saya petugas haji, saya lihat ibu saya. Saya pandangnya aja dari jauh. Nggak saya tegur, nggak saya sapa. Dan saya nggak terlihat. Sebuah agen luar biasa. Baju yang tadinya cuma kain, kelihatan. Terus kita ingat masa lalu kita berdoa, hari ini nyata. Saya perhatikan ibu saya senangnya, bahagianya. Begitu turun, keluar dari lift, jalan, menuju Ka'bah. Tiba-tiba saya ganteng tangan belakang. Nah, ayo, kita sama-sama. Lebaik Allahumma lebaik. Sampai di Sa'i, naik sofa, turun marwah. Saya membayangkan bagaimana seorang Sayyidah Hajar berbuat untuk anaknya. Hajar yang bolak-balik, Ismail yang dapat airnya. Ibu saya yang keringat darah, air mata berjuang. Saya mungkin yang bisa dapat sekarang. Tapi kalau ibu saya nggak berjuang, saya nggak dapat. Saya bersyukur pada Allah, ya Allah. Terima kasih kau kabulkan doa saya. Aku ganti pakaian ibuku dengan kain ihram saat ini. Tapi saat yang kanan menggandeng, yang kiri sudah tidak ada. Karena saya tak mampu menggandeng ayah saya lagi sampai sekarang. Karena itu saya berwasiat kepada semuanya dan menyampaikan pesan yang kuat. Kalau masih ada orang tua, muliakan, muliakan. Nah itulah yang paling indah dalam kehidupan. Setidaknya telepon mereka. Tanya kabarnya. Katakan kami menyayangimu. Katakan apa yang mama butuhkan insya Allah. Apa, maunya apa. Walaupun mereka tidak berharap. Tapi itu akan memberikan kedamaian pada jiwa orang tua. Seketika itulah lisannya keluar, doanya sampai ke arasy. Ya Allah, muliakan anakku, ringankan langkahnya, berkahi kehidupan rumah tangganya, dan berikan lebih baik dari apa yang pernah kau anugerahkan kepadaku. Maka berlakulah hadis riwayat Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad ketika mengatakan, mengutip sabda Nabi, Ridha Allahi fi ridha al-walid wasukhtullahi fi sukhtul walid. Ketika Allah ridha dengan ridhonya orang tua, maka semua apa yang Anda dambakan kehidupan di bumi akan menjadi kecil untuk Anda raih. Itulah kedamaian, ketenteraman, kenyamanan yang setidaknya bisa kita lakukan kalau Anda memang masih merasa punya iman. Bahagiakan orang tua Anda, kerabat Anda, tetangga Anda, anak yatim, dan orang yang kesulitan. Kalau Anda masih merasa punya iman, yang iman itu ingin Anda fungsikan, memberikan ketenangan kepada jiwa. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Anda bisa gali lebih dalam dari apa yang telah saya tampilkan. Memang mungkin ada sesuatu yang benar, tapi saya yakin titipan Allah dan Rasulnya. Jika Anda memang yang keliru, saya yakin itu kesalahan saya. Cukup Anda tinggalkan, abaikan itu, cari ustaz yang lebih baik, sayangi guru-guru Anda, dan mudah-mudahan jalan itulah yang membuat kita lebih tenang dalam kehidupan. Sekira itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu bagaimana rancangan program selanjutnya. Tentunya kita akan mendengar ya dari orang tua kita, guru kami yang kita sayangi semua, Kiai Haji Profesor Sirajuddin Syamsuddin atau Pak Din, dan semoga Allah berikan kesehatan, kemuliaan, dan keberkahan untuk keluarga beliau, beliau dan semuanya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf segala kurang dan lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diskusi, sepertinya tidak ada tanya jawab karena sudah jam 10 malam. Sebelum kita akhiri, ini ada permintaan Ustaz, mohon didoakan jamaah pengajian Orbit ada yang akan menunaikan ibadah haji. Baik. Ya, masya Allah. Kemudian juga ada yang baru menikah, cucunya Pak Din yang malam hari ini 10 menit lagi mau operasi. Baik. Ya, lahiran atau anak kecil baik. Hernia. Baik. Untuk yang berhaji, sebelum kita berdoa, nanti dipelajari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 sampai 203. Pelajari dengan baik itu. Di situ nanti ada bimbingan-bimbingan Al-Quran supaya mudah di sananya. Quran surah kedua ayat 196 sampai dengan 203. Ada berapa yang berangkat? Alhamdulillah saya, insya Allah. Kemudian sama Edis Adelia. Baik. Ada tiga, ada tiga. Mbak. Baik, nanti diminta alamatnya. Oh, Bu Selvi. Oh ya, Bu Selvi. Jadi kabari. Kami menulis buku tentang bimbingan di sana. Nanti kami kirimkan. Mungkin bisa baca, dipelajari, videonya dilihatnya. Nanti bisa nanti disandingkan. Kemudian bagi yang diuji penyakit, kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah. Dan ada penyakit yang tidak disembuhkan, kecuali kematian. Tapi sebelum berdoa, orang tuanya nanti buka Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Di situ Allah berjanji kalau ada orang beriman siapapun mengerjakan amalan yang sama dengan Nabi Ayyub, di situ ada amalannya, maka penyakit apapun Allah akan sembuhkan seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayyub. Lalu bacaan doanya di Quran surah ke-26 ayat 80. Quran surah ke-26 ayat 80. Itu bacaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita diijabah, dimuliakan, dan insyaallah diberikan yang terbaik dalam kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نسالك خير ما سالك رسولك المصطفى نبينا محمد بعد ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك عنه رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. دعي الله قريب الله kepadamu seluruh kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika memang ada satu pun pendosa yang datang hadir di majlis ini, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Duhai Allah, jika ada satu pun yang telah hambamu datang di majlis ini, yang telah gelisah jiwanya, tak tenang hatinya, maka biarkan ia meninggalkan tempat ini, kecuali engkau telah damaikan keadaan jiwanya. Allahumma wala asir billa yassarta. Duhai Allah, kami mohon, jika ada yang tengah kau uji dengan kesulitan dalam hidupnya, siapapun di tempat ini, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, dengan segala keikhlasan amalnya, ya Allah, mohon angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, kami bermohon, jika ada yang tengah diuji dengan penyakit seberat apapun, ya Allah, khususnya penyakit yang terujikan kepada satu di antara keluarga kami pada saat ini, kami mohon, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma syafi ya syafi la syifa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. La syifaika ya Allah, syifa illa bi syifaika ya arhamar rahimin. Isfihi wa isfiha syifaan ajila syifaan ya yawm la yughadiru saqama kama syafaita ayyub alaihi salam, كما شفيت إبراهيم عليه السلام، كما شفيت محمد صلى الله عليه وسلم، فشفيه وشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. يا الله kami bermohon khususnya, mohon anugerahkan kesembuhan ya Allah bagi siapapun yang tengah kau uji dengan penyakit, khususnya bagi satu di antara keluarga kami ya Allah yang tengah kau uji seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan penyakit seperti engkau sembuhkan penyakit Nabi Ayyub, Nabi Ibrahim, apatah penyakit Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika ya Allah min kullil ma'asi. Ya Allah, kami mohon di tempat ini, mohon saksikan kami bertobat kepadamu ya Allah dari semua maksiat yang pernah kami kerjakan selama hidup. Tubna ya Allah, wafatna dalam ma'asi. Dan mohon jaga kami dari maksiat-maksiat berikutnya, mungkin saja kami yang lemah bisa kami kerjakan. Tutup pintu-pintu maksiat dari dalam diri kami ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, latif qalba quluban nas liyatubu ilaik ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon sentuh jiwa-jiwa kerabat kami, saudara-saudari kami yang belum mau bertobat, sentuh jiwa mereka untuk benarkan mereka bahwa mereka akan wafat. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis-salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan patuh, tunduk berislam dengan baik ya Allah, dan satukan kami dengan orang-orang saleh yang lebih dulu menghadapmu ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana hunalika baqiyatu min ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayyan tayyiban. Ya Allah, jika malam ini adalah malam perubahan bagi kami, malam pencerahan untuk kami, maka jadikan sisa-sisa hidup kami di esok hari lebih baik daripada hari-hari ini dan sebelumnya. Wa idza kana hadhihi al-laila min akhiri ayyamina faj'al ya Allah akhir ayyamina husnal khatimah. Namun ya Allah, kami mohon, jika malam ini memang mesti kami wafat dan ini bagian terakhir dari episode kehidupan kami, kami mohon jadikan malam ini husnul khatimah untuk kami ya Allah. Kau ini sadan nakula kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kami mohon jika kelak kami wafat, mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut untuk berucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon ya Allah, mohon wajib kalimat tadi berkau ni kaya ayat Tuhan nafsul mu'min yurjiha ila rabbika radiyatan maradiyah fadukhuli fi'ibani wadukhuli. Dan mohon ya Allah, mohon jawab kalimat kami pada saat itu dengan panggilan wahai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kau ridha dengan semua amalmu, dan kau pun akan ridha dengan pemberianku. Kau masuk ke dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga Allah masyhur Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami tak mampu hidup bersama beliau di dunia dan tak pernah melihat beliau di alam mimpi kami ya Allah. Kami mohon jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami di malam hari ini ya Allah. Jika ada pada dosa di suami kami karena sebab istrinya, maka ampuni dosa istri mereka ya Allah. Jika ada dosa ya Allah di istri karena sebab suaminya, maka ampuni dosa para suami di malam hari ini ya Allah. Jika ada dosa di anak-anak karena sebab kami orang tuanya, maka kami mohon ampun dan tobat kepada-Mu ya Allah. Perbaiki keluarga kami ya Allah, asli ahwalan ma yuqarnibuna ilaihi. Tolong perbaiki keadaan keluarga kami supaya kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, wa mansurna ya Allah min hawana, ushfina warshid alaina fi kulli hayatina. Ya Allah, mohon tolong kami ya Allah untuk bisa mengendalikan nafsu kami. Bimbing kami untuk menjalani profesi kami sebagai amanah di dunia ini ya Allah. Apun yang kami kerjakan supaya kami lebih dekat dengan-Mu ya Allah. Rabbana mohon ridai kami ya Allah, hatta nalqa ilaik yawmal qiyamah, sampai kami pulang menghadapmu di hari kiamat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, jika ada kebaikan di dunia yang mampu kami dapatkan, permudah untuk meraihnya. Jika ada kemuliaan di akhirat mampu kami raih, maka anugerahkan kebaikan itu ya Allah, dan jauhkan kami dari segala hal yang bisa mengundang murka dan neraka-Mu. Laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'anaka maw'adana. Ya Allah, kami telah datang. Kami belajar. Luangkan waktu di saat orang mungkin beristirahat. Dan kami telah bermohon kepada-Mu mengalirkan air mata. Kami mohon, Ya Allah. Mohon, Ya Allah. Kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini yang telah kami lakukan belum mampu mengabulkan, maka tunjukkan pada kami di malam hari ini dengan cara apalagi kami mesti berbohong kepada Allah. Mabifadlika subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Washfina bikulli khair. Ya immatina wa abaina wa ailatina. Ya Allah, Ya Allah, mohon jaga kami, keluarga kami, kerabat kami, ayah ibu kami, Ya Allah, saudara-saudari kami, guru-guru kami. Jadikan mereka dalam keadaan yang terbaik sampai kami pulang kepada Abu Akhir Budawana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh merupakan rahmat Allah dan berkahnya pada malam ini Bang Jian Orbit Lintas Profesi setelah libur Ramadan kita mulai kembali dengan dapat menghadirkan Ustaz Haji Adi Hidayat LCMA, karena sesungguhnya sudah lama sekali kita semua berharap berdamba beliau dapat hadir di pengajian Orbit ini. Namun karena kesibukan beliau berdakwah dan terutama rupanya sudah ada keterikatan dengan jamaah di tempat lain pada malam Jumat. Namun alhamdulillah malam ini ya, luar biasa kita bersyukur mendapatkan pencerahan. Dan saya kira sebenarnya kurang waktunya. Dan apa yang beliau sampaikan tadi itu sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, apapun profesi kita dalam kehidupan ini. Dan terutama kita berkehidupan sebagai muslim harus terus-menerus mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadith atau As-Sunnah. Saya tidak akan menggarisbawahi seperti biasa mengambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh narasumber karena sudah sangat padat sekali tadi. Kalau perkuliahan di UIN ini setara dengan 2 semester. Dan terutama penjelasan tentang agama dari sumbernya langsung. 2 sumber utama Islam, Al-Quran dan Al-Hadith As-Sunnah. Beliau kita ikuti, saya pribadi mengikuti dalam usia yang masih sangat muda, 34-35 tahun, tapi menjadi seseorang yang luas sekali pengetahuan keagamaannya, mutabakhir fil ulum, tambah lagi muta'amik fil hikmah, dalam di dalam hikmah, menjelaskan agama Al-Quran bil Quran bil hadith. Ini terus terang bukan karena di hadapan beliau. Ya. Saya yang cukup lama bergaul dengan banyak ulama, baik di Muhammadiyah, di Ormas, di Majelis Ulama Indonesia, sampai sekarang masih diberi amanat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, saya harus memberikan kesaksian tidak banyak ulama kita yang punya wawasan ilmu pengetahuan luas terutama tentang Al-Quran dan Al-Hadis, apalagi bisa menyampaikan nomor surat dan nomor ayat termasuk letaknya di halaman mana. Oleh karena itu kita bersyukur umat ini, bangsa ini, baik umat Islam di Indonesia dan juga di dunia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulama yang bisa menjaga agama ini, mengawal akidah umat ini. Kita berharap Ustaz Adi Hidayat tetap diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara pribadi ya, sebagai yang pernah memegang amanat di Persyarikatan Muhammadiyah, saya sungguh berbangga, bersyukur ada seseorang yang pernah belajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Garut. Saya tahu, saya juga pernah tanya di sana, belajar langsung dengan Kiai Haji Miskun Asy-Syatibi, seorang ulama besar di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Paman beliau saya kenal baik, Kiai Haji Rafiuddin Akhyar. Jangan karena itu nama TV-nya Akhyar. Hampir sama sama saya berhutang budi kepada paman juga. Dan keberadaan beliau di Libya, di Kulliyatud Da'wah di Tripoli, kebetulan saya beberapa kali berkunjung ke sana. Memang perguruan tinggi ini, Kulliyatud Da'wah, langsung dibawa Jumi'atud Da'wah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, WICS, World Islamic Call Society. Saya pernah diajak untuk menjadi anggota dari Dewan Internasionalnya. Saya mengetahui agak lain dari perguruan tinggi atau pusat studi Islam di negara-negara Islam lain, baik di Mesir, di Saudi Arabia, di Maroko, mungkin di Jordan dan negara-negara Teluk. Ini memang dirancang sekolah itu oleh Jumiatud Da'wah Islamiyah Alamiyah untuk menjadi kawah candal di muka bagi ulama sekaligus pemimpin, zu'ama. Dan ya, cukup banyak mahasiswa Indonesia ke sana, walaupun tidak banyak yang berhasil apalagi mempunyai ilmu kayak beliau ya. Tahu juga beliau pernah diberi amanat sebagai sekjen ya, dari Majelisul Khutbah di Kulliyatud Da'wah ya. Itu suatu prestasi tinggi bagi mahasiswa asing gitu. Dan selain belajar ya, tidak salah filologo ya, ada buha sebenarnya sastra, maka kemampuan bahasa, kehalusan bahasanya sangat kuat sekali. Tapi tidak banyak seperti mahasiswa Indonesia lain yang punya kesempatan belajar perguruan tinggi di Timur Tengah yang apa ya, punya kemampuan individual untuk belajar dari banyak masyayikh, ya, syekh-syekh besar ya, atau bertalaqqi ya. Dan saya ikuti ya, beliau melakukan itu sehingga baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, masuk sejarah. Dan yang paling penting ya, ulama juga harus mengetahui realitas dari masyarakat yang dihadapinya seperti kita di Indonesia. Oleh karena itu ya, barakallahu fikum Ustaz Adi Hidayat, nasykurukum. Dan saya kira dahaga keilmuan jamaah Orbit ini sedikit terpenuhi ya, tapi masih dahaga terus kan. Jadi yang berada dalam kehausan ini baru diberi setetes air, tidak seperti biasa jumlah yang hadir seperti ini gitu. Bahkan banyak yang baru ya. Karena itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, kepada Ustadz Adi Hidayat dan koordinator pengajian sudah Mbak Eksanti bersama pada saya, kalau bisa rutin kali. Jadi bisa dibicarakan kemudian ya. Ya. Nah, kalau tidak salah ada Mbak Karina datang nggak? Nggak ada ya? Oh, Mbak Karina, ini mantan pendeta. Sebelum kita bubar, tolong beri mic. Beliau ini seorang dokter ya, di Kanada. Pernah menjadi pendeta di sebuah gereja, tapi mendapat hidayah. Ya. Mungkin ceritakan dikit dan juga beri sedikit komentar ya, sekitar ya 5 minutes mungkin, if you don't mind, stand up. Beliau ini ada darah Manado, ada darah Filipina ya, baru mendapat hidayah katanya sekitar setahun yang lalu ya. Saya secara kebetulan bertemu di airport Lombok pekan lalu dan saya undang untuk hadir pada kesempatan ini. Silakan Mbak Dr. Karina De Vega. 2-3 menit atau 5 menit. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah saya hari malam ini sangat berbahagia bisa hadir dan bisa mendengarkan banyak ilmu yang saya bisa dapatkan pada malam ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Prof yang sudah mengundang saya untuk hadir, bisa bersilaturahmi dan terlebih bisa sama-sama belajar di sini. Kalau di sebelum keyakinan saya, keyakinan saya yang lama, saya mungkin sudah seperti Ustaz yang menyampaikan khotbah ya. Kalau sekarang saya menjadi murid PAUD yang harus banyak belajar. Yang tersulit sebenarnya adalah bagaimana mengalahkan ego. Tapi alhamdulillah saya belajar untuk ikhlas belajar. Dan untuk itu saya mohon bimbingan dari Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Untuk saya bisa belajar lebih lagi. Kalau sebelumnya saya mengabdikan hidup saya juga untuk, kalau di Kristiani dikatakan untuk melayani Tuhan. Saat ini saya juga mau mengabdikan hidup saya juga untuk lebih mencintai Allah. Mungkin itu ya Prof, untuk awal. I think that's enough. Okay. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sengaja meminta Mbak Karina dan sekaligus saya menaruh harapan kiranya bisa dibimbing ya. Beliau secara akademik sudah sampai S2, S3 di Kanada dan juga master teologi. Tapi saya yakin punya keinginan yang besar belajar agama Islam. Nah, mau minta bimbingan pada saya bukan karena sibuk juga tapi karena merasa ilmunya enggak cukup kuat. Terutama tentang Al-Qur'an gitu. Jadi beliau ini luar biasa ya. Sebagai yang pernah sekolah di pesantren Muhammadiyah kok bisa hafal silsilah Ahmad Dahlan ya. Sampai ke Rasulullah. Saya sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah enggak hafal itu. Siapa bapaknya Ahmad Dahlan saja enggak hafal saya. Mungkin itu tapi Ustaz Adi Hidayat memberikan komentar saja kepada Mbak Karina ya. Saya kira kita cukup dan sekaligus ya sebelum saat itu saya ucapkan selamat kepada Ananda siapa namanya? Demira ya. Anjana Demira putrinya Pak Yu dengan Ezra Mandira. Ini baru melangsungkan pernikahan tahun lalu ya. Semoga diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih sakinah atas dasar mawaddah warahmah. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian start dan menutup. Saya sangat bahagia sekali dalam suasana malam hari ini dan tadi juga ada story kita Dr. Katrina, saya sangat berbahagia mendengar informasi dari beliau dan juga pekan lalu di ta'lim kami juga ada juga dari pendeta juga yang masuk Islam laki juga dan saya sangat berbahagia di setiap ta'lim itu kita selalu bermohon kepada Allah supaya orang-orang hamba-hamba yang Allah sayangi yang belum mendapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan dua berita bahagia. Pertama, kalau ibu baca latar belakang turunnya ayat tadi yang kita baru kaji, Quran Surah ke-6 ayat 82 itu terkait dengan seseorang yang baru mendapat hidayah kemudian dia bersyahadat datang kepada Nabi dengan untanya dia mengatakan, ya Rasulullah saya pengen berislam. Dia sudah mencari lama menemukan keyakinan yang terbaiknya, dia bersyahadat. Nah saat bersyahadat ini usai tiba kemudian dia kembali, untanya, kakinya ini terjebak pada satu lubang. Jatuh, banyak mati, dia hanya meninggal. Baru bersyahadat, pulang, terjebak, unta mati, dia meninggal. Maka turunlah ayat ini. sebagai apresiasi dari Allah akan perjuangan dia untuk mendapatkan keyakinan terbaik dan bersyahadat. Kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin." Dan orang-orang yang telah dia kuat hati untuk beriman kepada Allah, lalu setelah itu dia menjaga imannya, tidak mencampurkan lagi dengan perbuatan-perbuatan buruk yang bisa merusak imannya, entah itu kemusyrikan atau maksiat atau yang lain. Ulaika lahumul amnu, kalau dia masih hidup kami akan berikan ketenteraman kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan kami akan bimbing ia sampai kembali kepada kami. Kalau wafat, maka kami berikan ketenteraman terbaik sampai berpulang kepada kami. Berbahagialah orang-orang yang baru mendapatkan hidayah karena dosanya seketika ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai sesuatu yang baru. Yang belum aman itu saya, Bu. Saya sedang bersyahadat, tapi saya enggak tahu berapa banyak dosa saya kumpulkan. Ibu ditutup, enggak sekarang bagaimana membuka lembaran baru untuk lebih baik. Caranya seperti apa? Saya akhiri, bersikaplah seperti seorang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Punya bapak namanya Sahab. Nama aslinya Abdu Syams. Dia seorang majusi. Majusi, menyembah bintang ke bintang, menyembah api semacamnya. Dia memutuskan masuk Kristen. Dia tidak puas masuk Kristen. Dia kebingungan. Lalu dapat info ada seorang mengaku Nabi di Madinah. Datanglah kepada Nabi. Itu tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Datang beliau ini baru menatap Nabi di awal jumpanya dengan Nabi. Akhlaknya, kemuliaannya, kekuatan pembicaraannya, keyakinannya dalam berbicara, dan kejujurannya. Itu mungkin gambaran bagi kita bahwa, mohon maaf, kadang-kadang sikap itu lebih kuat memberikan kesan dibandingkan kata-kata yang terangkai dengan indah. Jadi, begitu masuk Islam, apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau mengabdikan hidupnya untuk mengganti sesuatu yang lampu, untuk menyusul sahabat-sahabat yang lain. Dia menyimpulkan, cek kemana aja selama ini. Kalah Abu Bakar, kalah sama Umar, kalah sama Utsman. Saya pengen susul mereka. Maka minta doa kepada Nabi, dibukakan oleh Nabi, berikan gambaran. Di antara doa yang paling populer adalah, "Ya Allah, jangan jadikan ia kemudian lupa dari apa yang ia pelajari." Apa yang dia lakukan setelah itu? Sebelum dia beramal, sebelum dia beraktivitas, dia mencoba untuk menguatkan keyakinannya dengan pengetahuan. Dia belajar, belajar, belajar. Sampai dia abdikan hidupnya, 3 tahun Nabi hidup, jadi orang paling banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan, Ibnu Abbas itu dapat 2.000. Ibnu Umar 2.800. Abu Hurairah 7.000 hadis. Aisyah 2.000. Abu Hurairah 7.000. Tapi maaf ya, ini ada sebagian kalangan, sekte tertentu yang suka menyoal. Siapa nih Abu Hurairah? Ali aja kan cuma dapat sekian hadis. Aisyah 2.000. Kok Abu Hurairah bisa dapat 7.000? Kita bisa jawab begini. Karena beliau 3 tahun memfokuskan hidupnya khusus untuk belajar pengetahuan dari Nabi. Ada anak 5 tahun hafal Quran 30 juz. Anda 50 tahun belum hafal. Anda kemana saja? Logikanya begitu kan, karena anak ini fokus belajar. Maka setelah beliau belajar itu dengan banyak, jadilah dengan pendakwah. Dia menyebarkan ilmunya dan komplit sekali. Jadi keilmuannya di masa lalu dikombin dengan keilmuan terbaiknya sekarang, dan jadilah orang hebat di kemudian hari sampai dikenang kekinian. Keutamaan orang ini yang kedua, yang paling hebat, selain senang belajar, dia senang cepat mengamalkan apa yang ia baru dapatkan, sehingga merasakan kelengkapannya. Karena Nabi satu kali, kamu harus bersikap baik sebagai muslim. Sayangi orang lain, sayangi binatang, sayangi tumbuhan. Dia pulang dari majlis Nabi, dia dapati anak kucing kecil liar. Dalam bahasa Arab, kalau kucingnya kucing rumahan, disebut kitten namanya. Ya, diserap ke dalam bahasa Inggris, jadi kitty dia, cat, kucing rumahan. Ya, makanya sekarang jadi selimut, jadi bantal, jadi apa dia, kucing rumahan. Kitten. Tapi kalau kucing liar, itu Hurrah namanya. H besar, ra, ta, merum. Anaknya disebut Hurairah. Maka itu mengeong kehilangan induk. Dibawa oleh beliau, disayang, dipraktekan di Nabi tadi. Sampai di rumahnya malam dingin diselimuti. Papar disuapi. Kemana-mana dibawa. Saking inginnya mempraktekan di Nabi. Bukan karena anak kucingnya. Mungkin yang lain banyak merawat anak kucing. Tapi beliau itu rawat karena Nabi perintahkan. Dan dibawa itu sampai ke Madis dibawa. Satu kali di jalan berpapasan dengan Nabi. Anak kucing kecilnya keluar dari jubahnya. Saat keluar itulah kata Nabi, "Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi kalau ada yang sayang terhadap anak kucing, tidak ada yang seperti kamu, seperti bapak sayang pada anaknya." Dari seorang muslim, jadi muslim, jadi seorang dai, jadi seorang dai, jadi seorang alim berilmu, hebatnya pengamal Islam yang sempurna, sampai juga termasuk pada golongan sahabat yang paling utama. Sekira itu.